أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ کسی کی جان مال کو، کسی کے اوقات کو اپنے دین کے لیے قبول فرما لے. یہ اللہ کا دیا ہوا مال، یہ اللہ کی دی ہوئی جان اللہ کے دین کے کام آ جائے اور اللہ اس کو قبول فرما لے. یہ اس اللہ کا اپنے بندے پر زبردست انعام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Tuan-tuan yang mulia, sekiranya harta sesiapa, diri sesiapa, masa sesiapa diguna oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka ini adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar daripada Allah ke atas mana-mana hamba-Nya. Allah ka din, Allah ki bahut badi ni'mat hai. Agama Allah adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar dari Allah. Allah Ta'ala is deen ki qadardani par, iske shukr par humko aur aapko dega kya, milega kya. Agar Allah Ta'ala is kaam ke karne wale par is kaam ke nafe ko, iske faydon ko khol de aur duniya mein open kar de, batla de, to Allah ki qasam khushi ke mare ye hamare tumhare kaleje phat jayenge. Aadmi ka to haath phir hi ho jayega. جیسے آدمی بڑا غم برداشت نہیں کر سکتا، ایسی بڑی خوشی برداشت نہیں کر سکتا. Tuan-tuan yang mulia, sekiranya Allah Subhanahu wa Taala buka apa ganjaran, apa manfaat yang kita akan dapat daripada kita belanjakan diri kita, harta kita, masa kita untuk agama Allah Subhanahu wa Taala, pastilah hati jantung kita akan pecah. Sebagaimana manusia tidak mampu untuk menanggung satu kerungsingan, satu kebimbangan yang besar, demikian juga manusia tidak mampu menanggung satu kegembiraan, satu kelebihan yang besar. Buzurgo, Allah ka maamla to duniya ke dene ke bevar se ke wo to Allah har ek ko deta hai, itaat guzaron ko bhi aur nafarmanon ko bhi. اللہ کی یہاں دنیا کے دینے میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ جو نمازی ہوگا، دیندار ہوگا اور اس کے اعمال اچھے ہوگی ہم اس کو خوب دنیا دے گے، اور بے نمازی جو ہوگا، جو پاپی اور شرابی ہوگا، جو اللہ کو ہم کو ناراض کر کے زندگی گزار رہا ہوگا، تو ہم اس پر دنیا کا دروازہ تنگ کر دیں گے. یہ کوئی ضابطہ اور قانون نہیں ہے اللہ کا. کہتا ہے مولیا، داری سکی دنیا، داری سکی ممبری بندہ بندہ دنیا، di sisi Allah Subhanahu wa Taala bukanlah ada peraturan bahawa sesiapa yang taat, sesiapa yang jaga perintah Allah Subhanahu wa Taala, siapa yang jaga sembahyang, siapa yang taat pada Allah, maka Allah Subhanahu wa Taala akan lapangkan dunia untuknya. Allah Subhanahu wa Taala banyakkan pemberian dunia untuknya. Sebaliknya, satu orang yang tak sembahyang, satu orang peminum arak, satu orang pendosa, satu orang penzina, maka rezeki dia, benda-benda dunianya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Ini dari segi dunia tidak ada peraturan macam ni di sisi Allah Subhanahu wa Taala. Mere buzurgo, Allah ki nigah mein duniya behaisiyat hai, bequeemat hai, isliye Allah har ek ko deta hai. Be namazi ko bhi deta hai, papi ko bhi deta hai, sharabi ko bhi deta hai, zani ko bhi deta hai. Dairiya, isko kehte buzurgo, ab ek Kuala Lumpur walon, dairiya kaun hota hai? وہ اللہ کا بندہ جو کسی خدا کو نہیں مانتا، کسی خدا کو نہیں مانتا. وہ کہتا ہے دنیا کا نظام یوں ہی ایٹومیٹک چل رہا ہے، اتنے بڑے پاپی کو بھی اللہ فیکٹری کا مالک بنا دیتا ہے، اس کو کھیتی دیتا ہے، باغات دیتا ہے، مال دیتا ہے، چیزیں دیتا ہے، مال اور شاپنگ سینٹر دیتا ہے، بڑیا مکان، بڑیا کپڑے، بڑیا سواری. بزرگو، اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی ویلو ہے ہی نہیں، کوئی قیمت ہے ہی نہیں، اس لیے اللہ ہر ایک کو دیتا ہے، اطاعت گزاروں کو بھی اور نافرمانوں کو بھی. لیکن بزرگ کو ہاں بھائی ملیشیا والوں اچھی طرح ایک بات ذہن میں بٹھا لو, اللہ اپنا دین سب کو نہیں دیتا اور نہ ہی اللہ ہر ایک سے اپنے دین کا کام لیتا ہے. تو انتا یا مولیا جس سے اللہ سبحانہ و تعالی دنیا تیدا ادر نیلائے سدیکھت پوری اللہ سبحانہ و تعالی باگی کپر سمو اورام, satu orang pendosa, satu orang buat maksiat, satu orang minum arak, satu orang malah tuan-tuan yang mulia, satu orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah Maulana kata, wahai orang-orang Malaysia, fahamlah, begitu tidak berharganya dunia sehingga satu orang yang etis, satu orang yang etis. Siapa yang dikatakan etis? Yang dikatakan etis ialah orang yang tidak mempercayai bahawa ada Tuhan dalam alam ini. Dia kata bahawa alam ni berjalan secara nature, secara otomatik macam tu terus berjalan. Tidak ada Tuhan yang mengontrolnya, tidak ada Tuhan yang menjadikannya. Tuan-tuan, orang yang macam ni pun tidak mengaku adanya Tuhan dalam dunia ini, dalam alam ini pun Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat-nikmat dunia yang begitu banyak. Allah bagi kebun pada mereka, Allah bagi kereta besar-besar pada mereka, Allah beri sampai shopping complex pun jadi milik mereka, tuan-tuan mulia. Allah bagi rumah yang besar, kereta yang besar pada mereka. Ini semua tuan-tuan yang mulia nak tunjukkan kepada kita bahawa dunia tidak ada nilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Maulana kata, wahai orang Malaysia, kamu kena tunjangkan dalam pemikiran kamu bahawa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala agama adalah begitu berharga, kerana berharganya agama Allah Subhanahu Wa Taala tidak kurniakan nikmat agama ini kepada semua orang. Mere buzurgo, ye baat meri aur aapki nahi hai, balki Allah ke Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam ka farman hai, Allah ke Nabi ki hadith hai, Allah ke Nabi ka farman hai ki Allah Taala ki nigaah mein agar is duniya ki koi qeemat hoti, iski koi value hoti, دنیا کا اللہ کی نگاہ میں کوئی مقام ہوتا تو اللہ فرما رہے بندے میری عزت کی قسم کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے بے دین کو, بے نمازی کو, پاپی کو ایک گھوڑ بھی پانی کا نہ دیتا. پانی تو معمولی چیز نعمت ہے اللہ کی, لیکن اگر اللہ کی نگاہ میں دنیا کی قیمت ہوتی تو اللہ آج کے بے ایمان کو, نافرمان کو ایک گھوڑ بھی پانی کا نہ دیتا. Tuan-tuan yang mulia, ini bukan kata-kata saya dan bukan kata-kata tuan-tuan, tapi ini adalah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang bagi tahu bahawa sekiranya dunia ini, seluruh dunia ini ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun sekadar satu kepak nyamuk, nescaya pasti Allah Subhanahu wa taala tidak akan bagi kepada pendosa, pada pembuat maksiat, pada orang syirik pada Allah, pada orang tidak beriman pada Allah, pada orang kufur pada Allah, walaupun setitik, walaupun seteguk air. Tuan-tuan, air adalah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu murah nilainya, tuan-tuan mulia, yang begitu rendah nilainya. Tapi tuan-tuan mulia, sekiranya dunia ini ada nilai di sisi Allah walaupun satu, hanya sekadar satu kepak nyamuk, nescaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan bagi kepada mana-mana orang kafir walaupun satu teguk air. Isle buzurgo, Allah dunia tu har ek ko deta hai, lekin Allah apna deen sabko nahi deta aur nahi Allah har ek se apne deen ka kaam leta hai. Ye to jab Allah kisi ko nawazna chahti hai, jab Allah kisi se mohabbat karta hai aur jab Allah apne makhsoos khazanon se کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے, یا یوں سمجھ لو جب اللہ کسی کے بھلا کرنے پر آتے ہیں نا, اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنے کا جب اللہ ارادہ فرماتا ہے, اللہ اس کو یہ نعمت عطا فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے دین کا کام لیتا ہے, اللہ اس کو اپنے راستے میں چلاتا ہے, اللہ اس کی جان کو, اس کے مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے. اور یہ بات ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ملے گی. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ, اللہ پاک اپنے جس بندے کے ساتھ خیر کا اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ اس کو دین کی طرف بڑھاتا ہے, اللہ اس کو دین کی سوجھ بوجھ عطا فرماتے ہیں. وہ اندھا دھن کام نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی جان مال کو اپنے دین کے لیے قبول فرماتا ہے. تو انتا یا مولیا, دنیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ تیدہ باغی پر اسم و غرم, سبالے agama, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi agama. Allah Subhanahu Wa Taala ambil seseorang untuk buat kerja agama daripada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala nak muliakan dia. Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi kebaikan kepada dia. Allah Subhanahu Wa Taala nak supaya dia ada hubungan dengan khazanah khusus Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk orang-orang yang demikian, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi nikmat agama pada dia. Allah Subhanahu Wa Taala ambil kerja agama daripada dia. Allah Subhanahu Wa Taala akan guna diri dan harta dia, masa dia, tenaga dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perkara ini tuan-tuan mulia diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Sesiapa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu majukan dia dalam urusan agama. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kefahaman agama padanya. Allah Subhanahu Wa Taala ambil kerja agama daripadanya. Allah Subhanahu Wa Taala akan guna diri dan harta masanya untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Isteri buzurgo ya Allah ke raste mein nikalne wale ye bahut qeemti hain. Inko inke amal ka pata uske bhav ka us waqt pata chalega jab ye amal ka mauka haath se nikal chuka hoga. Wo maqam, wo martabe Allah isko ata farmayenge kal. Hum soch nahi sakte buzurgo. ये मामूली सी इसने कुर्बानी भी क्या किया, चार महीने लगाए, बीवी छोड़कर गया, बच्चे छोड़कर गया, अपने कारोबार को बंद करके गया, विदाउट पे लीव, बगैर तनख्वाह की छुट्टी लेकर गया, अपने दुकान का दरवाजा बंद करके गया, अपने कारोबार को लॉक लगा कर गया। अल्लाह की कसम जब अल्लाह इसको नवाजेगा ना, ये तमन्ना करेगा यार काश मेरी सारी जिंदगी इस काम में गुजर जाती। तो sebenarnya orang-orang yang sangat berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai harga di orang yang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang akan didapati oleh orang keluar di jalan Allah Subhanahu Wa Taala akan dibuka nanti, akan ditunjukkan kepada kita nanti apabila kita meninggalkan dunia ini. Tuan-tuan yang mulia, pada masa itu tuan-tuan yang keluar jalan Allah dengan penuh pengorbanan, tinggalkan anak, tinggalkan isteri, tinggalkan kerja buat, tutup kedai kerana nak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ambil cuti tanpa gaji untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan segala kerja buat untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, atas segala pengorbanan yang tuan-tuan buat ini, nanti apa yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi, besok tuan-tuan bila dah Allah bentangkan depan kita, maka pada masa itu kita akan menyesal, kenapakah saya tak habiskan seluruh hidup saya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Riwayat itu kendar ada kal qiyamah mein ye nabi wali mehnat karne wala ye Allah ka banda ghar chhod kar gaya, karobar chhod kar gaya, dar dar ki thokre khayi, ye rozana apne 24 ghante mein se 2.5 ghante barabar farigh karke Allah ke deen ka kaam karta tha, Allah ke deen ki mehnat karta tha, isne chille mein 4 mahine mein apne ko thakaya. تو یہ کام تو نبیوں والا ہے. اللہ نے بھی یہ طے فرما رکھا ہے کہ میں اپنے ان بندوں کا حشر نبیوں کے ساتھ لوں گا. diberitahu dalam riwayat tuan-tuan mulia, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersusah payah, yang bermujahadah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala bagi masa 40 hari, bagi masa 4 bulan, tiap-tiap hari sibuk dalam kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala, susah payah buat kerja agama, pergi jumpa manusia, doa manusia pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kerja ini tuan-tuan mulia adalah kerja para anbiya alaihimussalatu wassalam. Maka besok pada hari kiamat, orang-orang yang dalam dunia ini jalankan kerja ini, mereka akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan para anbiya. Buzurgo, kal kiamat mein ye Allah ka banda nabiyon ke saf mein hoga, nabiyon ke dastarkhan par hoga, nabiyon ke shana bashana chal raha hoga, ye kaam karne wala, ये दीन की मेहनत करने वाला, ये दावत की मेहनत में अपने को लगाने वाला, नबियों के दस्तरखान पर, ये उम्मत होगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और लोग देखकर हैरान होगी, कौमें ताजुब करेगी कि भाई साहब ये तो समझ में आता है, ये हजरत मूसा अलैहि सलाम है, ये हजरत ईसा अलैहि सलाम है, ये हजरत हूद अलैहि सलाम है, ये हजरत ज़करिया है, ये हजरत शुएब है, ये हजरत मूसा है, ये हजरत ईसा है, ये हजरत इब्राहिम है, ये हजरत याकूब है, ये हजरत यूसुफ है, तो सब समझ में आता है, जाने पहचाने हैं ये सब. क्यों? ان کا تذکرہ ہم نے اللہ کے پاک کلام میں پایا, اپنے وقت کے نبی کی زبانی ہم نے ان کے نام سنے, ان کے تذکرے سنے. لیکن بھائی صاحب ایک بہت بڑی تعداد ہے, ایک بہت بڑا مجمع جمع غفیر ہے کہ بھائی یہ کس قوم کے نبی ہیں, ان کی بھی تو ہم کو معلومات دو, یہ اتنا بڑا مجمع کس قوم کے نبی کا ہے. ان کو کہا جائے گا ارے بھائی یہ کسی قوم کے نبیوں بھی نہیں ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی. جو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کے دین کی محنت کو, آپ کے دین کے کام کو انہوں نے اپنے سینے سے لگایا تھا. یہ دنیا کے تقاضے کو قربان کر کے اللہ کے دین کے تقاضے پورے کرتے تھے. ان کے کانوں میں اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز پڑتی تھی, یہ بیوی کو بچوں کو اسی حال میں چھوڑ کر نکل پڑتے تھے اللہ کے راستے میں. انہوں نے در در کی خاک چھانی ہے, ٹھوکریں کھائیے, جو کام میرے نبیوں نے کیا وہ کام انہوں نے کیا ہے. کل قیامت میں اللہ تعالیٰ اس کا حساب نبیوں کے ساتھ لے گا, اس کو سمجھایا جائے گا یہ تو کسی قوم کے نبی نہیں ہے, یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. روایتوں میں آتا ہے ان کام کرنے والوں کے, دعوت کے دین کی ضرورت پر در در کی ٹھوکریں کھانے والوں میں, اور امیر صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات میں درجے کے اعتبار سے صرف امت کے پاس اس کام کرنے والے ایک درجے کی کمی باقی رہ جائے گی. باقی وہ سارے مقامات کل قیامت میں اللہ ان کو دے گا. اندازہ نہیں لگا جا سکتا بزرگ کو, یہ تو وہاں جانے کے بعد ہی آدمی کو پتہ چلے گا. Tuan Tuan yang mulia, orang-orang yang keluar dalam Allah bersusah payah buat usaha agama Allah Subhanahu Wa Taala akan berada dalam saf para anbiya, akan duduk di atas taprah dalam jamuan bersama dengan para anbiya. Tuan Tuan yang mulia, maka manusia yang tengok akan hairan, ini satu golongan yang besar, mereka bersama dengan para nabi, para nabi, para anbiya, berada dalam saf para anbiya, di atas dasar, di atas saprah para anbiya. Sedangkan kami kenal ini Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, kami kenal. Sebab ini diceritakan oleh Allah, nama-nama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci yang diturunkan oleh Allah, dan nama-nama mereka diberitahu oleh nabi kami, siapa mereka, nabi mana, untuk kaum mana mereka. Tapi ini satu golongan lagi yang duduk dalam saf para nabi, yang makan bersama dengan para nabi, bersama dalam zaman para nabi. Mereka ini nabi untuk kaum mana pula? Mereka ini nabi untuk kaum mana pula? Tuan-tuan yang mulia, maka akan diberitahu kepada mereka bahawa ini bukanlah nabi, tapi mereka adalah umat kepada nabi akhir zaman, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah bersusah payah, mereka telah bermujahadah, mereka telah berkorban, mereka telah tinggalkan anak isteri mereka. Apabila dengar saja laungan takaza agama Allah Subhanahu Wa Taala, seruan untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka terus tinggalkan kerja buat mereka, mereka terus tinggalkan bisnes mereka, mereka terus tinggalkan anak bini mereka, semata-mata untuk usaha agama Allah Subhanahu Wa Taala, jalankan kerja yang dulu dijalankan oleh para para nabi ini. Maka tuan-tuan, pada hari ini mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dihimpunkan oleh Allah dalam saf para anbiya, mereka didudukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas taprah jamuan para anbiya, kerana mereka walaupun bukan nabi, tapi mereka telah jalankan usaha yang telah dijalankan oleh nabi-nabi. Abuzurgo, ini tu mubarak ahbab, wo jamaatein, وہ اللہ کے بندے جو بڑے جو جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں, بڑے خوش قسمت ہے, یہ اللہ کی قسم. اتنا بڑا شہر آپ کا یہ کوالالمپور, لاکھوں کی تعداد میں ایمان والوں کی آبادی, اور اللہ تعالیٰ نے ان اپنے لاکھوں بندوں میں سے ان کو چھانٹا اپنے دین کے لیے, ان کو قبول کیا. اس سے بڑھ کر اس کے لیے خوشی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کتنے اللہ کے بندے, انہوں نے کہا تھا ہم کھیل کے اجتماع سے, ہم شری پٹالی کے اجتماع میں سے جائیں گے بولے اللہ کے راستے. وہ بیچارے نہیں جا سکے, ان کا کوئی عذر آ گیا, اللہ آگے ان کا نکلنا قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ نے ان اپنے خوش قسمت بندوں کو, آبسر کو قبول کر لیا کہ بیچارے وہ جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں. اللہ کی قسم اس پر تو اللہ کا یہ نکلنے والے جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے. Tuan Tuan yang mulia, Tuan Tuan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuan Tuan adalah orang-orang yang sangat bertuah, Tuan Tuan adalah orang-orang yang sangat beruntung. Daripada jutaan orang Islam di bawah kawasan markas Kuala Lumpur ini, daripada mereka, tuan-tuan mulia, ada yang ada keinginan untuk datang ijtimak, buat niat untuk hadir ijtimak. Ada di antara mereka yang buat niat untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan, daripada ramai-ramai yang ada niat, ada di antara mereka yang ada uzur, mereka tak boleh datang. Ada di antara mereka yang niat nak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ditimpa apa-apa masalah, mereka tak dapat datang untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada ratusan ribu, daripada jutaan manusia ini, Allah Subhanahu Wa Taala pilih tuan-tuan semua, keluarkan tuan-tuan semua daripada semua orang-orang tersebut dan bawa ke sini untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang terpilih ini adalah satu nikmat yang sangat-sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk nikmat yang sebegini besar, sekiranya tuan-tuan bersyukur banyak mana sekalipun, tetap ia kurang, tetap ia tak cukup untuk syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga buzurgo in nikalne walon ki kamai ka season shuru ho gaya aur ye Allah ki nikah mein aise qeemti hai inka ek subhanallah iska sawab 7 lakh subhanallah ke barabar inki ek neki Allah ke raste ki 7 lakh ke bhav mein jati hai buzurgo ye abhi humne fajar ki namaz padhi ye namaz aadmi apne maqam par padhta apne mahalle ki masjid mein padhta isko kya milta ek namaz ka sawab mil jata ek fariza uska ada ho jata یہی نماز بزرگوں کو ہی نکل کر اپنے شہر کے ایسی جامع بڑی مسجد جس میں بڑی تعداد میں مجمع جمع ہوتا یہ ادا کرتا اس کو ایک نماز کا ثواب 50 نماز کے برابر یہی نماز کوئی مسجد نبوی میں پڑھتا مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تو وہاں کی ایک نیکی کا بھاؤ 50,000 اللہ کے راستے کی ایک نماز مسجد کی مدینہ منورہ کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نماز کے برابر اور یہ نماز کوئی بیت اللہ میں پڑھتا ہے حرم محترم میں خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں مکہ مکرمہ میں اس کو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر اور یہ نماز بزرگوں کوئی اللہ کے راستے میں نکل کر پڑھتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب 7,00,000 نماز کے برابر tuan-tuan yang mulia sekarang musim tuan-tuan untuk kumpul pahala tuan-tuan telah bermula Setiap amal yang dilakukan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala nilainya harganya digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai 700,000 kali ganda. Semayang subuh tadi tuan-tuan mulia. Kalau kita semayang subuh tadi di rumah kita sendiri satu fardu tertunai tapi dapat hanya satu pahala. Sekiranya kita keluar bergerak sedikit pergi ke Masjid Jami' masjid besar, masjid yang diadakan semayang Jumaat dalamnya. Orang yang semayang pun ramai. Kita bersemayang dalam masjid tersebut, maka ganjarannya digandakan sehingga 50 kali ganda. Kemudian kalau siapa-siapa pergi ke Madinah Munawwarah, semayang dalam Masjid Nabawi, tuan-tuan mula, Masjid Nabi, maka ganjarannya digandakan sehingga 50,000 kali ganda. Kalau siapa-siapa ada peluang boleh sembahyang di Masjidil Haram, di depan Kaabah, di Mekah Mukarramah, tuan-tuan yang mulia, maka ganjarannya digandakan sehingga 100,000 kali ganda. Tapi tuan-tuan yang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana-mana pun tuan-tuan pergi, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, semua amalan tuan akan digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala paling kurang sehingga 700,000 kali ganda. اور بزرگ کو اللہ فرما رہے ہیں اے ہمارے بندوں ایک نیکی ہمارے پاس لے کر آؤ گے نا ہم 10 کے برابر اس کو اس کا بھاؤ بڑھا کر تم کو دیں گے ایک نیکی پر 10 نیکی کا ثواب من جاء بالحسنۃ فلو عشر امثالہ ایک پر 10 اور اللہ فرماتے ہیں ہمارے بندوں ہم جس کے لیے چاہتے ہیں نا اجر و ثواب کو بڑھا دیتے اس کے اخلاص کی بنیاد پر ثواب بڑھ جاتا ہے بھاؤ بڑھ جاتا ہے قیمت بڑھ جاتی ہے اب حضور کو ایک پر 10 اور پھر 7,00,000 اور اللہ جس کو چاہتا ہے اس کے لیے اپنے اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے اب اس کا حساب کرنے بیٹھو گے نا کہ اللہ ایک نیکی پر اللہ کے راستے کی اپنے راستے کی میرے کو تم کو کتنا دے گا اللہ کی قسم یہ ہمارے تمہارے دنیا کے بنے بنائے یہ کیلکولیٹر ہے نا سب فیل ہو جائے گی اللہ اتنا دے گا اس محنت کے کرنے والے تو یا مولیا یا اللہ سبحانہ و تعالی نہ باغی پد کی ganjaran yang kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala sekiranya kita cuba untuk kira kita cuba untuk hitung apa saja amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi pada kita maka tuan-tuan yang mulia segala mesin kira segala kalkulator yang telah dicipta yang telah dibina yang telah direka dalam dunia ini akan gagal untuk kira berapa ganjaran yang kita akan dapat untuk segala amalan yang kita buat masa kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mubarak mehnat hai buzurgo, aap andaaza lagaiye. Hazrat Rasool Pakistan se ek jamaat taiyar ki, uski tashkeel hui, shabe jumaa mein jamaat bani. اور یہ بات طے ہوئی کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد یہ جماعت روانہ ہو جائے. چنانچہ جمعہ کا دن آیا, جس جماعت کی روانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمائی تھی, جس کی تشکیل ہوئے توفق خود ہو چکا تھا, وہ جماعت جمعہ کے دن فجر کے بعد روانہ ہو گئی. اس نکلنے والی جماعت میں ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے سوچا آج جمعہ کا مبارک دن ہے, سرکار کی مسجد سرکار مدینہ کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, جس میں کوئی ایک نماز پڑھے تو اس کو 50,000 نماز کا ثواب, جیسے بھی آپ نے سنا. اور پھر نماز جمعہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھائیں گے, خطبہ جمعہ بھی آپ ہی کا ہوگا. انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ ادا کر لوں, آپ کا خطبہ سن لوں. اور ذہن میں یہ بات تھی, میرے پاس تیز رفتار سواری ہے, میری جو اٹھنی ہے بہت تیز چلتی, اگر میں جمعہ پڑھ کر بھی نکلتا ہوں تو میرے جو ساتھی صبح فجر کے بعد روانہ ہوئے شام تک وہ اپنے ساتھیوں سے جا کر مل لوں گا. اور کوئی غرض نہیں تھی ٹھہرنے کی, نہ کسی سے کچھ لینا, نہ کسی کو کچھ دینا, نہ کسی سے کوئی ملاقات, کوئی کام نہیں. بس ذہن میں یہ بات تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ ادا کروں, اس لیے کہ جانتے تھے ہو سکتا ہے یہ جمعہ زندگی کا آخری جمعہ ہو, اس کے بعد دوبارہ کیا گارنٹی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز جمعہ کے ادا کرنے کا موقع ملے گا یا نہیں, اس کی کیا گارنٹی. ممکن ہے یہ جمعہ زندگی کا آخری جمعہ, اس لیے ہوئی تو ٹھہر گئے بزرگ اور جماعت اللہ کے راستے میں روانہ ہو گئی. سوندریا مولیا نیلائی ہرگ سیاپ امان یم دلا کن مسلم اللہ سبحانہ و تعالی begitu besar, tuan-tuan boleh bayangkan daripada kisah ini. Satu jemaah telah dibentuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah tersebut dibentuk pada malam Jumaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah bagi tahu bahawa besok kamu semua pagi-pagi lagi selepas sembahyang subuh kamu terus bergerak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ramai-ramai ahli jemaah tersebut ada satu orang yang berfikiran, saya ada kuda yang laju. Sekiranya jemaah saya keluar dahulu dan saya tunggu untuk sembahyang Jumaat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masjid Nabi. Dan sembahyang diimami oleh Nabi. Khutbahnya dibaca oleh Nabi. Dan tuan baru dengar tadi bahawa satu sembahyang dalam Masjid Nabawi digandakan sehingga 50,000 kali ganda. Dia kata dia ada satu kuda yang laju. Sekiranya jemaah dia bertolak pagi dan dia tunggu untuk tunaikan semua amalan-amalan tadi, sembahyang Jumaat di belakang Nabi dalam Masjid Nabawi, tuan-tuan mula, dia kata dia bertolak petang pun dia boleh, petang dia boleh sampai bersama dengan jemaahnya. Dan dia tidak ada apa-apa tujuan yang lain, tidak ada apa-apa tujuan keduniaan yang lain, bukan nak bagi apa-apa pada sesiapa, bukan nak terima apa-apa benda daripada sesiapa, bukan nak jumpa sesiapa langsung, tidak ada apa-apa tujuan keduniaan yang lain. Tujuan semata-mata nak tunaikan sembahyang Jumaat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kemungkinan bahawa ini adalah Jumaat yang terakhir baginya. Mau tidak tahu bila akan datang. Sesiapa di mana saja mungkin akan mati. Maka mungkin Jumaat ini akan jadi Jumaat yang terakhir untuknya. Dan dia akan tunaikan di belakang Nabi dalam Masjid Nabawi. Ini dia punya fikiran, tuan-tuan. پھر بزرگوں, یہ جانے والے اللہ کے راستے میں صحابہ کرام, یہ ان کے اپنے اندر کا ایک داعیہ ہوتا تھا کہ جہاں کی ہماری تشکیل ہوئی ہے, جہاں ہم کو بھیجا جا رہا ہے, جس رخ پر ہماری جماعت جا کر کام کرے گی, یا یہ کہ وہاں پر پورا دین پوری حقیقت کے ساتھ زندگیوں میں زندہ ہو جائے, اور اگر یہ چیز وہاں پر قابو میں نہ آئے تو پھر وہاں ہماری قبریں وجود میں آئیں. ان کی تشکیل یہ ہوتی تھی, چھٹے چار مہینے کی تشکیل نہیں تھی وہاں, وہاں تو زندگی کی تشکیل تھی کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں اللہ کا دین زندہ ہو جائے, اور یہ نہ ہو تو پھر وہاں پر ہماری قبریں بنے. کہتا ہے مولیا, باقی صحابہ صحابہ yang buat kerja agama, dalam diri mereka ada satu cita-cita. Apabila jemaah mereka dibentuk, apabila mereka dihantar untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi fikiran mereka, yang menjadi cita-cita mereka ialah di tempat mana mereka akan pergi di hantar untuk buat usaha, cita-cita mereka nak tengok agama Allah Subhanahu Wa Taala akan hidup dengan sempurnanya di sana. Dan sekiranya perkara ini tidak berlaku, maka kubur saya boleh akan ada di sana. Ini cita-cita mereka. Satu fikiran, satu dorongan yang ada dalam hati mereka, tuan-tuan. Aur phir wahan to hamara to ye haal hai buzurgo, abhi to humne Shri Patadik choda bhi nahi, abhi to baithe khel ke andar hai. Aur iski zamat purukh ban gaya Indonesia ka, Thailand ka, IPB ka, New Zealand ka, Australia ka. Ye bhi gaya bhi nahi, yahi baitha hai, to iske paas do ticket hoti hai. Ek rawanki ka, uske saath mein ek waapsi ka ticket hota hai. अभी गया भी नहीं और वहां तो भी अंदर दाग गया था, हम जहां जा रहे हैं वहां तो अल्लाह के दीन को जिंदा करना है और ये नहीं हो सका तो हमारी कब्रें वजूद में आएगी वहां पर. आप निगाह डालो, बेशुमार सहाबा की कब्रें आपको अल्लाह के रास्ते में मिलेंगी, क्योंकि मकसद उन्होंने अल्लाह के दीन को बनाया था, दीन की मेहनत को बनाया था. तो बहरहाल ये जमात तो हो गई रवाना. और अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अल्लाह के नबी के पीछे जुमा पढ़ने के इरादे से ठहर गए. अब जुमा का वक्त आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे के लिए मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए. आपका मिंबर पर तशरीफ फरमा होना ही था कि निगाह मुबारक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे हुए हजरत अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा रजी अल्लाह तआला के चेहरे पर पड़ी. आपका निगाह पड़ा था, आपने पूछा, अरे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह तुम यहाँ कैसे, अब्दुल्लाह तुम गए नहीं, तुम्हारी तरतीब बन चुकी थी, तुम्हारा तफक्कुत हो चुका था और तुम्हारा तो रुख भी तय हो गया, तुम्हारी जमात तो शायद रवाना हो गई, अब्दुल्लाह तुम यहाँ कैसे, तुम गए नहीं. अब्दुल्लाह इब्ने रवाहा ने फरमाया रज़ी अल्लाह तआला, बेशक ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जमात रवाना हो गई फजर के बाद. मैंने ये ख्याल किया जुमा का मुबारक दिन है, फिर आपकी मस्जिद मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक नमाज का सवाब 50,000 नमाज के बराबर, खुतबे जुमा आपका, नमाज जुमा भी आप पढ़ाएंगे. अल्लाह के नबी, मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके पीछे नमाज जुमा अदा कर दूं. और फिर ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो बहुत तेज सवारी है, तेज चलने वाली है मेरी ऊँटनी, अगर मैं जुमा पढ़ के भी निकलता हूँ, मेरे जो साथी सुबह फजर के बाद रवाना हुए, शाम तक मैं अपने साथियों से जाकर मिल लूंगा. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्लाह से पूछा, अरे अब्दुल्लाह कितना ठहरे, अल्लाह के आधा दिन, मेरी जो जमात थी, मेरे जो साथी थे, वो फजर के बाद रवाना हुए, मैं दोपहर में रवाना हो रहा हूँ. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्लाह आधे दिन की ताखीर नहीं हुई, बल्कि जो तुम्हारे साथी आगे निकले हैं ना, उनसे तुम 500 साल बाद में जन्नत में जाओगे. अब्दुल्ला तुम तो 500 साल पीछे रह गए. और बात रिवायत में आता है, ए अब्दुल्ला अगर तुम सारी दुनिया भी सदका कर दो ना, तो अपने उन साथियों के मकाम तक नहीं पहुंच सकते जिस मकाम पर अल्लाह ने उनको पहुंचाया है. और बात रिवायत में आता है, हुज़ूर ने फरमाया कि अब्दुल्ला ये मशरिक और मगरिब के दरमियान जितना फासला है ना, उतना फासले पर तुम दूरी में आ गए. संताया मुलिया इतु तादी कादान सहाबा सहाबान रज़ियल्लाहु अन्हुम. Keadaan kita pula, tuan-tuan telah dibentuk jemaah. Ada yang dihantar ke Indonesia, ada yang rute yang telah ditentukan ke Thailand, ada yang ke IPB, ada yang macam-macam negara. Dan semua kita yang nak keluar ni, yang rute semua dah ada, pada setiap orang daripada kita akan ada dua tiket. Satu tiket pergi dan satu tiket balik. Dah ada dah untuk kita semua. Ini keadaan kita, tuan-tuan. Tapi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, mereka pergi tidak tahu masa, tuan-tuan muda. Bukan untuk 4 bulan, bukan untuk 40 hari, tapi mereka pergi dengan dorongan yang ada dalam hati mereka nak tengok agama Allah Subhanahu wa taala hidup di sana. Sekiranya keadaan itu tidak berlaku, maka kubur saya akan ada di sana. Mereka pergi dengan niat untuk bagi nyawa mereka untuk hidupkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Tuan-tuan yang mulia, Abdullah bin Rawaha, dia pun berfikiran demikian, pergi untuk hidupkan agama Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup dengan sempurna. Sekiranya tidak berlaku, maka nyawanya akan diberi untuk agama Allah, kuburnya akan ada di sana. Maka dia fikir dia akan bersamayang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Masjid Nabawi, diimamkan oleh Nabi, khutbahnya dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semayang, tiba waktu Jumaat, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk naik ke mimbar untuk baca khutbah. Maka dalam pada itu Nabi terlihat. Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu masih ada dalam kalangan orang yang sedang tunggu untuk sembahyang. Maka Rasulullah tanya, wahai Abdullah bin Rawaha, Tidakkah tertib kamu telah dibentuk, kamu telah dipakut, jemaah kamu telah dibentuk dan jemaah kamu telah diperintahkan, diberi arahan untuk bergerak dah pagi, daripada pagi tadi lagi? Kenapa lagi kamu masih ada di sini? Bagaimana kamu masih ada lagi di sini? Maka Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu kata, wahai Rasulullah, jemaah saya telah bergerak pagi tadi dan saya ingin, ini kemungkinan sembahyang Jumaat saya yang terakhir, saya ingin sembahyang dalam masjid tuan, di belakang tuan, dengar khutbah tuan. Dan beliau kata, saya ada unta yang laju. Walaupun jemaah saya dah bergerak dari awal, dari pagi tadi lagi, lepas ni, lepas sembahyang ni saya akan terus bergerak dengan unta saya, dan petang nanti dah saya dapat tangkap mereka, bersama dengan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, wahai Abdullah bin Roha, berapa jarak masa kamu telah terbelakang daripada jemaah kamu? Maka Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu jawab, Rasulullah hanya dia pergi pagi tadi, saya lepas ni tengah hari ni terus bertolak. Hanya separuh hari saja saya terlewat daripada mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, ini nilai keluar jalan Allah tuan-tuan. Wahai Abdullah bin Rawahah, kamu akan lewat masuk syurga daripada mereka, mereka lebih dahulu masuk syurga daripada kamu selama 500 tahun. Dan tuan-tuan mulia, ada riwayat yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, wahai Abdullah bin Rawaha, sekiranya kamu sedekahkan seluruh harta di atas muka bumi ini, kamu tidak akan dapat sampai maqam yang telah dicapai oleh kawan-kawan kamu yang telah bertolak pagi tadi. Dan ada riwayat lain yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu, wahai Abdullah, kamu telah terbelakang daripada mereka jarak di antara timur dan barat. Hazrat Sulaiman bin Aslam telah naik mauke par tashkil Madinah mein. Us sara Madina khada ho gaya. Allah ke nabi hum taiyar hain, isliye ki wahan ऐसी तश्कील थोड़ी थी, उधर हो दो घंटा बात करो, बात समझाओ, अब पूछो भाई बताओ कौन तैयार है, तो आदमी सोचता है, बगले झांकता है, यार मैं चला गया तो मेरी बीवी का क्या, मेरे बच्चे का क्या, बड़ी मुश्किल से नौकरी मिली है वो तो चली जाएगी, और जो 10,000 रिंगेट महीने में जमा होते हैं वो तो अपना तो दिवालिया निकल जाएगा, आदमी सोचता है और तैयार ही होता. और वहां अल्लाह के नबी ने तश्कील की तो सहाबा पूछते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम इस तश्कील पे चले जाए तो हमको क्या मिलेगा? वो फर्क इतना है, वो अल्लाह के दीन के हरीस थे, हम दुनिया के हरीस है, दुनिया के हम लालच वाले, उनके दिल में आखिरत की लालच थी, अमल का शौक था उनके दिलों में. तो पूछा हमको क्या मिलेगा इस पर? हुजूर ने फरमाया, अल्लाह तुमको जन्नत देगा. अब क्या हुजूर, नाम सुनते ही सारा मजमा खड़ा हो गया, अल्लाह के रबी मैं तैयार, मैं तैयार, मैं तैयार. हर एक ने अपने को पेश कर दिया, इसलिए कि जन्नत की कीमत का इल्म था उनको. हम दुनिया का भाव जानते हैं, चावल का क्या भाव है, तेल का क्या भाव है, घी का क्या भाव है, शक्कर का क्या भाव है, कपड़े का क्या भाव है, सामान का, हम इसको जानते हैं, और साहब आमाल के भाव को जानते थे. उनके दिलों में आमाल की कीमत थी, और वो आमाल की तरफ लपकते थे, दौड़ते, हम सामान की तरफ दौड़ते, यही फर्क है बस, और कुछ नहीं. उनके दिलों में अमाल की अजमत, अमाल की कद्र कीमत थी, हमारे दिलों में चीजों की अजमत, हम चीजों की तरफ भागते. उन्होंने तश्कील की, फरमाया तुमको अल्लाह जन्नत देगा, और सारा मजमा खड़ा हो गया, मैं तैयार, मैं तैयार, मैं तैयार. लो जी बन गई जमात. एक सहाबी है अमर इब्ने जमूर रज़ी अल्लाह तआला, बेचारे माजूर थे, चला नहीं जाता था, बदन के जख्म थे, उठ नहीं सकते थे, देख रहे हुजूर की आवाज आ रही है कानों में, साथियों का शोर, हम तैयार, हम तैयार, और ये बेचारे रो रहे हैं कि यार मेरी बीमारी, मेरा हुजूर, मेरी तकलीफ, मेरे को खड़ा नहीं होने देती, मेरे को अल्लाह के रास्ते में निकलने नहीं देती, कि हाय हुजूर की कोई तश्कील में मैं पीछे नहीं रहा, और आज आज हुजूर की तश्कील मेरी आंखों के सामने, और मैं बिस्तर पर पड़ा हुआ हूँ. उजरत थे, माजूरी थी, लेकिन एक रंज के आंखों से आंसू बह रहे, रो रहे, मैं नहीं रहा इस वक्त, मैंने, मेरे, मेरी मजबूरी है इसी कि मैं जाना चाहूं तो भी नहीं जा सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता. ये चीज रुला रही है. इनकी बीवी को पता चला कि मेरा शोहर वो तो नहीं जा रहा तश्कील पे, अल्लाह के रसूल की तश्कील, जन्नत की तश्कील, और मेरा शोहर जरा सी बीमारी इसको और इस पर ये औरतों की तरह बिस्तर पे जान दे रहा है, बिस्तर पर मर रहा है। उसको हया आई, उसकी ईमान की को गैरत आई उस औरत को, और उसने रोना शुरू किया। क्या हुआ भाई, क्यों रो रही है? मैं बड़ी बेकिस्मत हूं, मैं अभागन हूं, किस्मत की मारी हूं मैं। हुआ क्या? अरे ये मेरा शोहर बोले औरतों की तरह मुस्लिमों की तरह बिस्तर पर जान दे रहा है। इतनी बड़ी खैर हुजूर की तश्कील जन्नत की, और ये जितने जा रहे अल्लाह के रास्ते में ये सब शहीद हो जाएगी, और कल कयामत में इनकी बीवी को ओ शहीद की बीवी के नाम से जाना जाएगा, पुकारा जाएगा। अरे मैं तो बदकिस्मत किस्मत की मारी, इतनी बड़ी फजीलत से इतनी बड़ी खैर से मैं महरूम रह गई कि मेरा शोहर औरतों की तरह बिस्तर पर जान दे रहा है। अब शोहर ने उसको सुन लिया, औरत के स्वामी को ये क्या करे, उसी जख्मी हालत में, उजरी की हालत में, माजूरी की हालत में, बीमारी की हालत में अपने बिस्तर से खड़े हो गए, अल्लाह के सामने हाथ उठाया, दुआ की, अल्लाहुम्मा ला तरुतुली ला अहली, ए अल्लाह बस अब मेरे को, अब मुझको अपने घर की तरफ, अपने अहल-ओ-आयाल की तरफ, अपने बाल बच्चों की तरफ मालिक दोबारा वापस मत लौटा। उसी हाल में निकल गए, और यहां तक के जामे शहादत नोश फरमाया, शहीद हो गए। अब इनके जनाजे को, इनकी लाश को सवारी पर लादा गया, और उस जनाजे को सहाबा मदीने पहुंचाने की फिक्र कर रहे, लेकिन जनाजा ये लाश अमर इब्ने जम्मू की, ये सवारी जिस पर अमर इब्ने जम्मू की लाश रखी हुई है, वो सवारी एक बारिश भी मदीने की तरफ बढ़ने को तैयार नहीं, ये इसको चलाना चाह रहे और वो चलती नहीं। और जब उस सवारी की लगाम मदीने के अलावा और रुख पर किया जाता, ये तेज चलना शुरू कर दी, और जहां सवारी की लगाम को खींचा, सवारी की लगाम को मदीने की तरफ बढ़ाया, सवारी वहीं बैठ जा रही, आगे बढ़ने को तैयार, मदीने के अलावा की तरफ चलाए तो तेज चले और मदीने की तरफ बढ़ाए तो बैठ जाए। बार बार ये होता रहा। साहबा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ये कारगुजारी सुनाई, इस हाल को रखा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इब्ने जम्मू ने तेरे रास्ते में शिरकत की, वो निकले अल्लाह के रास्ते में और वो शहीद हो गए। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इनके जनाजे को मदीना पहुंचाना चाह रहे हैं दफन के लिए, लेकिन इनकी सवारी मदीने की तरफ बढ़ने को तैयार नहीं, हम और तरफ चलाते तो चलती है, मदीने की तरफ चलाते तो बैठती है। आपने फरमाया जरा मालूम तो करो इन्होंने क्या दुआ मांगी, क्या हाल था इनका निकलने के मौके पर, क्या नियत थी इनकी। अब जब घर वालों से मालूम किया गया तो घरवाली ने बताया, हाँ हाँ तू तक ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा ला तरुद्दुनी ला अहली, ए अल्लाह अब मेरे को अपने बाल बच्चों में दोबारा वापस न लौटा लियो। हुजूर ने फरमाया इनकी इस दुआ को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, और बुजुर्गों उनकी कब्र अल्लाह के रास्ते में बनाई गई। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये जो सहाबा थे ना, अरे मेरी और आपकी तरह बीवी से चिमटे रहते, बच्चों से चिमटे रहते, और अपने कारोबार को ना छोड़ते, अपने बिजनेस को ना छोड़ते, अपने घर को ना छोड़ते, अपने घर के राहत और आराम को ना छोड़ते। अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, ये दीन इतनी सहूलत के साथ हम तक नहीं पहुंचता, और पता नहीं आज का मुसलमान किस बुतखाने के अंदर, किस गिरजाघर के अंदर और किस मंदिर के अंदर घंटा बजा रहा होता, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये तो इनकी कुर्बानियां हैं बुजुर्गों, जिसके नतीजे में अल्लाह ने ये दीन यहां तक पहुंचाया, इन्होंने अपनी कब्रें बनाई अल्लाह के रास्ते में। तो अल्लाह मुलिया काली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तश्कील दी बनी ना उनको बंतो जमा तो जहांता क्यों के जलन अल्लाह सुबहानहु तआला। तो अल्लाह मुलिया तश्कील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम bukan macam tashkil kita bayan sampai 2 jam 3 jam masih lagi orang belum bagi nama untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabat-sahabat radhiyallahu anhum cukup hanya bagi seruan bahawa ada takaza untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk belanjakan harta, untuk korbankan nyawa untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kalau kami sambut takaza ini, apa pulangannya untuk kami? Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, syurga untuk kamu. Dah dengar syurga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semua terus bersedia untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sedia, saya sedia, saya sedia. Tuan-tuan yang mulia, mereka adalah orang-orang yang tahu nilai akhirat. Mereka adalah orang yang tahu nilai amal. Mereka adalah orang yang tahu nilai pahala, tuan-tuan mulia. Sedangkan kita pula orang yang tahu nilai benda-benda, nilai harta, nilai material. Kita tahu nilai beras, kita tahu harga gula, kita tahu harga barang, kita tahu harga mata benda dunia, tuan-tuan yang mulia, tapi dalam hati kita, kita tak tahu nilai akhirat, nilai amal, nilai mati di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, sahabat-sahabat terus bersedia. Mereka adalah orang-orang yang tamak amal. Mereka orang yang tamak akhirat. Mereka orang yang tamak pahala, tuan-tuan mulia. Sedangkan kita, kerana cinta dunia ada dalam hati kita, kita orang yang tamak benda, kita orang yang tamak harta, kita orang yang tamak dunia, tuan-tuan mulia. Maka walaupun dibayar 2-3 jam bagi tahu kepentingan keluar jalan Allah, fadilat keluar jalan Allah, masih lagi kita tak sedia nak keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat radhiyallahu anhum, sebaik saja dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar jalan Allah, korban harta, korban nyawa untuk agama Allah akan dapat syurga, mereka terbelumbu-lembu untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, dalam ramai-ramai orang yang bersedia, satu orang sahabat, Amar bin Jamuh, dia terdengar seruan laungan jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terdengar tawaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sambut takaza ini maka syurga untuknya. Sedangkan dia tempang, tak boleh nak berjalan. Tuan-tuan mulia, dalam keadaan dia uzur, dia telah diuzurkan, tuan-tuan mulia. Tapi bila dia dengar sahabat-sahabat yang lain semuanya belum untuk keluar jalan Allah, Nabi dah janjikan syurga untuk mereka, tuan-tuan mulia, beliau menangis. Dia kata, apa hal, apa akan jadi pada saya? Saya uzur, saya tak boleh nak bangun, saya tak boleh nak berjalan. Saya akan terbelakang daripada tashil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan terlepas daripada janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, ini dia menangis. Menangis kerana tak dapat nak sambut takaza agama Allah Subhanahu wa taala. Menangis kerana tak dapat nak tunaikan, tak dapat nak dapatkan ganjaran yang telah dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, dalam pada itu isterinya dapat tahu bahawa Nabi sedang bertanggung takaza, Nabi telah janjikan syurga, tapi suaminya masih lagi ada di rumah. Tuan-tuan yang mulia, satu kecemburuan iman, satu kecemburuan untuk agama Allah Subhanahu wa taala wujud dalam hati ini. Dia bagi tahu bahawa suami aku akan mati di rumah, bagaimana wanita-wanita akan mati di rumah, bagaimana pengecut-pengecut akan mati di rumah, ini tak mungkin. Besok di padang mahsyar, sesiapa yang suaminya syahid di jalan Allah, isteri-isteri mereka juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai isteri si syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau suami saya mati di rumah, kalau suami saya mati di atas tilam, macam pengecut, macam perempuan, saya tidak akan dapat kemuliaan itu. Maka dia terus bagi semangat kepada suaminya, kamu penakut, kamu boleh keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada uzur untuk kamu untuk tidak keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mendengar semangat yang demikian daripada isteri, maka Amar bin Jamuh radhiyallahu anhu terus angkat tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma la taruddani ila ahli, ya Allah, jangan pulangkan saya kepada keluarga saya, jangan kembalikan saya kepada keluarga saya. Maka terus dia bangun di keluar jalan Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah telah pergi, jihad telah berjalan, peperangan telah berlaku dan dia syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, apabila peperangan telah selesai, sahabat-sahabat telah usahakan untuk bawa jenazah-jenazah orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bawa kembali ke Madinah. Maka mayat-mayat mereka diletakkan di atas unta-unta. Tapi apa yang berlaku kepada mayat Amar bin Jamuh? Apabila untanya kekang, tali kekang untanya ditarik ke arah Madinah, maka satu satu jengkal pun dia tak berganjak tuan-tuan mulia. Ditarik saja ke arah Madinah, dia terus duduk. Satu jengkal pun dia tidak berganjak. Tapi apabila ditarik ke arah lain, dengan segera dia berjalan laju tuan-tuan mulia. Maka berkali-kali keadaan ini berlaku. Diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, Amar bin Jamuh telah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kami nak usahakan untuk bawa balik jenazah dia kemunikan di Madinah. Tapi apabila jenazahnya diletakkan di atas unta dan unta ditarik ke arah Madinah, sejengkal pun tidak berganjak. Tapi apabila ditarik ke arah lain daripada Madinah, terus bergerak laju berjalan. Berkali-kali kami telah cuba perkara ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi, cuba cek tengok, cuba pastikan ada tak apa-apa yang telah didoakan oleh Amar bin Jamuh. Maka ditanya kepada keluarganya, diberitahu bahawa Amar bin Jamuh telah doa pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan kembalikan saya ke Madinah kepada keluarga saya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah perintahkan supaya jenazahnya untuk dikebumikan di sana. Inilah keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tuan-tuan mulia. Mereka punya risau, mereka punya runcing, mereka punya bimbang bagaimana agama Allah Subhanahu wa taala boleh tersebar. Dengan mujahadah merekalah tuan-tuan mulia. Dengan mujahadah merekalah agama ini telah tersebar ke seluruh dunia. Tuan-tuan yang mulia, mereka bukan macam kita. Apabila ditahkil keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan teringat, alah, macam mana dengan isteri saya? Macam mana dengan anak saya? Alah, kena ambil cuti lagi, gaji sebulan 10,000, 4 bulan 40,000. Alah, macam mana dengan kedai saya? Macam mana dengan petani-petanian saya? Macam-macam Allah yang kita bagi tuan-tuan. Tapi sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, apabila datang takaza agama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak hiraukan apa lagi. Mereka terus keluar ke jalan Allah Subhanahu wa taala demi Allah, demi Allah. Kerana pengorbanan mereka lah tuan-tuan mulia, agama sampai kepada kita. Kalaulah mereka tidak berkorban macam kita tuan-tuan mulia, kalau mereka tidak buat pengorbanan bagaimana kita tidak buat pengorbanan, nescaya di Malaysia ni masih ramai lagi manusia dalam kuil, dalam gereja penyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, kerana pengorbanan mereka, kerana susah payah mereka lah agama telah sampai kepada kita, dan kitalah yang bertanggungjawab untuk teruskan pengorbanan mereka, usaha mereka. Mereka betul tu. آخری حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً لاکھ سوا لاکھ صحابہ ہیں. آپ نے اپنے صحابہ سے پوچھا, میں نے اللہ کے دین کی دعوت, اللہ کے دین کی بات تم تک پہنچائی نہیں پہنچائی؟ سب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے دین کیا پہنچایا, اس کے پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھائی کہ اللہ تو گواہ ہے, اللہ تو گواہ ہے, اللہ تو گواہ ہے کہ میں نے تیرے بندوں تک تیرے بات کو پہنچایا. پھر صحابہ سے فرمایا کہ تم اس دین کی دعوت کو لے کر جو یہاں پر موجود نہیں ہے ان تک اس کو پہنچاؤ. بزرگوں, صحابہ کی نگاہ میں مدینے کے سارے فضائل موجود تھے ان کے دلوں, ان کے نظروں کے سامنے. ان کے دل میں مدینے کی محبت بسی ہوئی تھی. وہ جانتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے, ساری دنیا سے زیادہ ہم کو محبوب ہے. اللہ کے نبی کا دیدار ساری دنیا سے زیادہ ہم کو محبوب ہے. اللہ کے نبی کی مسجد ساری دنیا کی مسجدوں سے زیادہ ہم کو محبوب مسجد ہے. ان کے دلوں میں اس کی عظمت تھی, محبت تھی, عقیدت تھی, ادب تھا, احترام تھا. اور پھر آقا نبی مدنی سے تعلق اور عشق اور لگاؤ اور محبت, اللہ اکبر, سب کچھ تھا. مدینے کی فضائل کو بھی جانتے تھے کہ مدینے کی ایک نیکی کا بھاؤ 50,000 کے برابر, ایک نیکی کا ثواب مدینے کی. پھر حضور کے اس فرمان کو بھی جانتے تھے, یہ مدینے والے یہ میرے پڑوسی ہیں. حضور کا یہ فرمان, کل قبر سے قیامت میں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور سیدھا بقی میں آؤں گا اور پھر بقی والوں کو اپنے ساتھ لے کر چلوں گا. جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی, ایسا ہے جیسے اس نے میری زندگی میں میری زیارت. سارے فضائل ان کے سامنے تھے, لیکن اس کے باوجود ان کے جلوں میں جو قدر و قیمت تھی وہ اللہ کے دین کے تقاضوں کی اہمیت تھی. اللہ کے دین کے تقاضوں کی قدر ان کے دلوں میں اتری ہوئی تھی. اللہ کی قسم بزرگوں, صحابہ لوٹ کر دوبارہ مدینہ واپس نہیں آئے, نکل پڑے اللہ کے راستے میں. आज आप निगाह डालो ना, कोई रूस में, कोई चीन में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई न्यूजीलैंड में, तो कोई फिजी में, आप बुजुर्ग को इंडोनेशिया में, हाँ, और बुजुर्ग कोई अफ्रीका की जंगल में अपने कब्रे बनाए लेटा हुआ है। ये इनके निकलने की बरकतें अल्लाह ने आज ये इस उम्मत तक, हम तक और आप तक अपने दीन को पहुंचाया। अगर वो ना निकलते, आप अंदाजा लगाइए हमारे दीन का, हमारे ईमान का क्या हाल बनता। ये निकलने की बरकत है, इस काम की बरकत है। तो अल्लाह या मुल्या दी आखिर हाजी हाजी नबी अंतर आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम telah kumpulkan sahabat-sahabat. Ada lebih kurang 124,000 para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah terangkan kepada mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada mereka, sekarang menjadi tanggungjawab kamu semua yang hadir untuk sampaikan agama ini kepada yang tidak hadir. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya mereka, adakah saya telah sampaikan agama ini kepada kamu? Maka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, Tuhan bukan sekadar menyampaikan agama ini pada kami, malah Tuhan telah tunaikan hak penyampaian agama dengan sepenuhnya kepada kami. Terus Nabi sallallahu alaihi wasallam angkat jarinya ke langit dan berkata, ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Ya Allah, saksikanlah. Kemudian sahabat-sahabat radhiyallahu anhum telah diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kamu semua yang hadir, sampaikan agama ini kepada yang tidak hadir. Maka tuan-tuan yang mulia, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum telah bergerak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak lagi pulang. Sebaliknya mereka telah pergi untuk sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ke seluruh dunia. Kalaulah tidak kerana keluarnya mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak tahu betapa manusia akan jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala. Betapa kita semua tidak akan dapat agama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, agama telah tersebar kerana sahabat-sahabat radhiyallahu anhum telah jadikan kubur mereka di seluruh dunia. Ada di Rusia, ada di China, ada di dalam hutan Afrika, ada di Indonesia, ada dalam di macam-macam negara dalam dunia. Sahabat radhiyallahu anhum telah bergerak untuk sebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan jadikan kubur mereka di merata dunia. Dengan itulah, dengan sebab itulah agama ini telah disebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tuan-tuan mulia, sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tahu akan kelebihan Madinah. Tuan-tuan mulia, sahabat dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah adalah jiran saya. Sahabat-sahabat tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu besok pada hari kiamat, saya yang mula-mula sekali akan bangun daripada kubur saya. Kemudian saya akan pergi ke Baqi', perkuburan Baqi', dan semua ahli perkuburan Baqi' akan bangun dan akan berada di belakang saya pergi ke medan mahsyar. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum tahu bahawa satu sembahyang di Masjid Nabawi diganjarkan 50,000 kali ganda. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhum sangat cinta, tuan-tuan mulia, cinta dengan Masjid Nabawi. Tahu bahawa Masjid Nabawi adalah masjid yang terbaik dalam dunia. Tahu bandar yang terbaik adalah bandar Madinah, tuan-tuan mulia. Dan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum begitu cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu sayang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu rindu nak tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di sebalik itu semua, bagi mereka agama lebih penting dari segala-galanya. Dari mereka, sempurnakan takaza agama lebih penting dari segala-galanya. Oleh kerana itulah, di sebalik mereka tahu segala kelebihan Madinah, masih lagi mereka sambut takaza Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sebarkan agama kepada yang tidak hadir, sehingga mereka telah jadikan kubur mereka di seluruh dunia. मेरे बुजुर्ग को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, और अल्लाह ने उस नबी वाली मेहनत को, नबी वाले काम को इस उम्मत के हवाले फरमाया। इसलिए बुजुर्गों, ये पूरी उम्मत अल्लाह के दीन की जिम्मेदार है। इस वक्त एक बहुत बड़ा मजमा जो अपने घरों को वापस लौट रहा है, ये सब वापसी वाले हैं। भाई वो ये ना समझे कि चलो इज्तिमा तो हो गया, हमारी तश्कील हुई थी, हम नहीं गए, चलो बात यहीं खत्म हो गई। नहीं बुजुर्गों, बल्कि ये जिम्मेदारी हमारे कंधों पर मौत तक बाकी रहेगी। मौत तक ये जिम्मेदारी का बोझ हमको उठाना है। अल्लाह ने इस पूरी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को अपने दीन का जिम्मेदार बनाया है। یعنی کہ جو جماعتیں جا رہی اللہ کے راستے میں وہ جا کر کام کرے گی نہیں بلکہ یہ جو واپس جانے والے ان کی بھی بڑی ذمہ داریاں ہیں یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا رجانا من جہاد الاصغر الى جہاد الاکبر کہ تم اس وقت میں جو جا رہے ہو نا وہ چھوٹی جہد سے بڑی جہد کی طرف بڑی محنت کی طرف بڑے کام کی طرف جا رہے ہو جبکہ سارے کے سارے صحابہ اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے تو پتہ چلا گھر پر رہ کر اپنے مقام پر رہ کر اپنے کاروبار اور بال بچوں میں رہ کر اللہ کے دین کے کام کرنا یہ بھی بہت بڑا کام ہے بڑی ذمہ داری کی چیز ہے یہ چلتا ہے مولیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلہ وقفن dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tinggalkan tanggungjawab agama ini kepada seluruh umat. Maka seluruh umat ini adalah bertanggungjawab untuk sambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam majmu' ini selain daripada jemaah-jemaah yang akan dihantar keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, majmu' yang lebih besar lagi, bilangan yang lebih ramai lagi daripada tuan-tuan ialah orang-orang yang akan wafsi, orang-orang yang akan balik ke rumah. Tuan-tuan yang mula, jangan pula kita yang nak balik ke rumah menyangka bahawa ijtimak telah selesai. Saya tak dapat nak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kawan-kawan saya macam Allah, mereka dapat keluar jalan Allah. Maka saya selesai dah tugas saya. Cuti bagi saya. Tidak, tuan-tuan yang mula. Sebaliknya, tanggungjawab kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah letakkan, Nabi telah serahkan ke atas bahu seorang daripada umat ini. Oleh kerana itulah tuan-tuan mulia, dalam satu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan balik dari satu jihad, Nabi kata raja'na min jihadil asraf asghar ila jihadil akbar. Kita pulang dari jihad yang kecil kepada jihad yang lebih besar. Maka tuan-tuan yang mendapat diketahui bahawa kita pulang daripada keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, kita pulang ke rumah kita. Sebenarnya kita bawa satu tanggungjawab yang besar. Usaha di tempatan kita, bersama dengan kerja buat kita, bersama dengan bisnes kita, bersama dengan segala kesibukan dunia kita, kita kena usahakan dalam rumah kita, kena usahakan di masjid kita, kena usahakan di kampung kita, kita kena usahakan ke atas orang kampung kita. Ini adalah satu tanggungjawab yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala telah letakkan ke atas kita semua. Inilah tanggungjawab yang setiap orang daripada kita kena faham. Ini tanggungjawab saya, bukanlah saya balik setelah terlepas daripada tanggungjawab agama Allah. Hanya jemaah-jemaah yang keluar saja, mereka pergi bawa tanggungjawab ini dan mereka akan usahakan di tempat-tempat yang mereka hantar. Tidak, tuan-tuan mulia. Sebaliknya kita semua, walaupun kita nak pulang ke rumah kita masing-masing, nak pulang ke kampung kita masing-masing, kita bawa satu tanggungjawab yang besar untuk sambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah kita, di kampung kita masing-masing. میرے بزرگوں, ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم تو اجتماع میں شرکت کے لیے آئے تھے, بلکہ ہم تو اپنے کو اللہ کے دین کا مکلف اور ذمہ دار سمجھے, اس لیے کہ یہ پوری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے. اللہ کے نبی کا فرمان دار نبی یا بعد, اب میرے پاس کوئی نبی نہیں, یہ امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی کی آخری امت ہے. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا, لیکن یاد رکھنا نبوت والا کام وہ بند نہیں ہوا, اللہ نے اس پورے کام کو اس پوری امت کے حوالے کر دیا ہے. اس لیے یاد رکھنا اس امت کا تاجر, اس امت کا مزدور, اس امت کا آپ اس کو کھیتی باڑی کرنے والا, اس امت کا باغیات کا مالک, اس امت کا پی ایچ ڈی اور ایم کام اور ایل ایل بی, آپ اس کو اس امت کا بزرگ کو انجینئر, اس امت کا ڈاکٹر, اس امت کا مفسر, اس امت کا محدث, اس امت کا محنت مزدوری کرنے والا اور ٹیکسی چلانے والا ہو, اور بزرگ کو اس امت کا مونگ پھلی بیچنے والا اور سبزی ترکاری کا تھیلا لگانے والا, کوئی کیوں نہ ہو, یہ پوری امت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے. کل قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک امتی سے اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھے گا اور سوال کرے گا, بتاؤ تم نے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے کیا کیا. تنتائے مولیا, jangan kita rasa bahawa kita datang hanya untuk mengambil bahagian dalam istimewa. Bukan, jangan macam itu tuan-tuan mulia. Sebaliknya kita kena rasa bahawa tanggungjawab agama Allah Subhanahu Wa Taala telah diletakkan ke atas bahu kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala telah tutupkan kenabian dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kerja kenabian tidak ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi bagi tahu bahawa selepas aku tidak ada nabi lagi. Nabi yang tidak ada, tuan-tuan. Nabi yang tidak akan diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. tapi kerja kenabian tetap akan berterusan yang diambil tanggungjawab oleh seluruh umat ini. Setiap orang daripada umat ini bertanggungjawab untuk sambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa pun daripada mereka, sama ada mereka peniaga, mereka petani, mereka yang pegang PhD, mereka yang pegang MA, mereka adalah lawyer, mereka doktor, mereka engineer, mereka tukang jual kacang, mereka tukang kasut, mereka penyapu, mereka buruh, mereka siapa pun mereka. Daripada sekecil-kecil orang daripada umat ni, tinggal sebesar-besar orang daripada umat ni, hatta muhaddis, hatta mufassir, tuan-tuan mulia, setiap orang daripada umat ni bertanggungjawab untuk sambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk pikul tanggungjawab untuk hidupkan agama Allah Subhanahu wa taala di seluruh alam. Tuan-tuan mulia, yakinlah bahawa besok di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala akan tanya setiap orang daripada umat ni, ketika agama Muhammad aku telah rosak, telah binasa, apakah yang kamu telah lakukan untuk pelihara, untuk bela, untuk jaga agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mere buzurgo, Allah ne is puri ummat ko apne deen ka zimmedar banaya hai. Ye daawat ka kaam kisi ek tabqe ke karne ka kaam nahi hai ki bhai ye kaam to tabligh walon ka hai. Aur main bole hamara kya lena dena tabligh se, hum to yahan kamane ke liye aaye, hum to yahan family palne ke liye aaye, hum to apne biwi bachcho ko sambhalne ki zimmedari hai hum par. Aadmi apni jaan nahi bacha sakta buzurgo daawat ki is mubarak mehnat se. Allah poochega, Allah ke isko jawab dena padega. Allah kehega, ay nabi ke ummati, tu apne ko nabi ka aashiq batata hai, nabi ki mohabbat ka tum dawa karte ho, nabi ki mohabbat ka tum dam bharte ho, tumne Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke deen ke liye kya qurbani, tumne kya kiya, tumhare nabi sallallahu alaihi wasallam ka to boycott hua, tumhare nabi sallallahu alaihi wasallam ko makkah chhodne par majboor kiya gaya, tumhare nabi sallallahu alaihi wasallam ki betiyon ko talaqe dilwai gayi, tumhare nabi sallallahu alaihi wasallam ki paak biwi par tuhmat lagi, tumhare nabi sallallahu alaihi wasallam ko makkah ki galiyon mein ghasita gaya, tumhare nabi sallallahu alaihi wasallam ko ताइस के में, ताइस की वादी में, ताइस की घाटी में 3 मील तक पत्थर बरसाए गए, तो भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मार मार कर लहू लहान कर दिया गया। ऐ नबी के आशिक और नबी के उम्मतियों, तुम तो नबी के इश्क और मोहब्बत का दम भरते हो, दावा करते हो, अरे जरा ये तो बताओ, जिस जमाने में, जिस सदी में हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मिटला था, लोग दीन के जनाजे निकाल रहे थे, दीन की धज्जियां उड़ रही थी, लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की सुन्नतों का मजाक उड़ा रहे थे, उसको हल्का और मामूली और सस्ता समझकर उसको छोड़ रहे थे, जिस सदी में, जिस जमाने में हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मिट रहा था, लोग दीन से बेजार होकर जिंदगी गुजार रहे थे, ये तो बताओ है नबी के आशिकों, तुमने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के लिए क्या किया। मेरे बुजुर्गो, हवाई खेल वालो, अल्लाह की कसम, अल्लाह की अदालत में जवाब देना भारी पड़ जाएगा उस दिन, जिस दिन अल्लाह का हाथ होगा और यह मेरा तुम्हारा गिरेबान होगा, और अल्लाह पूछेगा बंदे बता क्या किया तूने हमारे दीन के खातिर। ये पूरी उम्मत अल्लाह के दीन की जिम्मेदार है, वो जमातें जो अल्लाह के रास्ते में जाने वाली है वो भी, और वो अमला जो अपने अपने घरों को वापस लौट रहा है, ये जिम्मेदारी का अपने अंदर एहसास पैदा करके जाए। कल क़यामत के मैदान में मेरे को अल्लाह की अदालत के कटेरे में खड़ा होना है, और अल्लाह पूछेगा मुझसे कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रायती, तुम में का हर एक जिम्मेदार है, और हर एक से अल्लाह उसके मातातों के बारे में पूछेगा। बीवी का शोहर है, अल्लाह शोहर से पूछेगा बता अपनी घरवाली को दीन की तरह सिखाया। बेटों का बाप है, अल्लाह इस बाप से पूछेगा बता तूने अपने बेटे को दीन की तरह सिखाया। पड़ोसी का पड़ोसी है, उस पड़ोसी से अल्लाह पूछेगा अरे ये हमारा बंदा, ये ईमान वाला तेरा पड़ोसी 50 साल से तेरे महल्ले में रहता था, तेरे बस्ती में रहता था, बता तूने इसको हमारी बात कितनी पहुंचाई। अल्लाह की कसम, अल्लाह की अदालत में हमसे जवाब देना भारी हो जाएगा। पता नहीं बुजुर्गो आज हमारी सोच को क्या हो गया, आज हमारी फिक्रों को क्या हो गया है, कि आज उम्मत ने इस मेहनत को छोड़ दिया। आज उम्मत का ये हाल है, उम्मत चलो शराब के पीने को तो हराम समझती है, गुनाह समझती है, उम्मत झूठ बोलने को गुनाह समझती है, उम्मत नमाज के छोड़ने को गुनाह समझती है, उम्मत हराम कमाई कमाने को गुनाह समझती है, उम्मत जिना को तो गुनाह समझती है, लेकिन उम्मत सरकार मदीना की इस मेहनत को, दावत के इस मुबारक काम को छोड़ने को कोई गुनाह ही नहीं समझती कि ये भी कोई गुनाह है। याद रखना भाई खेल वालों, सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा गुनाह और सबसे बड़ा पाप वो इस मेहनत का छोड़ देना है। इसलिए कि जितनी बुराइयां वजूद में आती है, जितनी गंदगियां वजूद में आती है, और जितना जुल्म और सितम वजूद में आता है, और जितने कत्ल और गारत की भी वजूद में आती है, और जितने हालात तितर बितर होते, अल्लाह की कसम वो सारे हालात इस दावत के छोड़ने की वजह से होते हैं। Tuan-tuan yang mulia, kita semua adalah bertanggungjawab terhadap kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang daripada umat ini menanggung memikul tanggungjawab untuk sambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan besok seorang daripada kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, kita semua adalah orang-orang yang mengata bahawa kita adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah cinta kepada Nabi. Kita asyik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang mulia, besok di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan tanya atas seorang daripada kita. Kamu mengaku bahawa kamu cinta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamu adalah yang orang asyik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada saat agama Nabi aku telah mati, jenazah-jenazah perintah aku telah dikeluarkan daripada rumah-rumah orang Islam, jenazah sunnah-sunnah Nabi aku dikeluarkan daripada rumah-rumah orang Islam, apakah yang kamu telah lakukan? Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk agama ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terpaksa meninggalkan bandar baginda sendiri. Untuk agama ini tuan-tuan mulia, Nabi sallallahu telah dicaci maki. Untuk agama ini, tiga anak perempuan Nabi telah disalak mentah-mentah. Untuk agama ini tuan-tuan mulia, isteri suci Nabi sallallahu alaihi wasallam telah difitnah mentah-mentah. Untuk agama ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dicekik tuan-tuan mulia. Untuk agama ini muka Nabi telah diludah. Untuk agama ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dipukul, dibaling dengan batu, ditaif sejauh 3 mil sehingga badan Nabi lebam, dan badan Nabi berdarah. Untuk agama ini Nabi, gigi Nabi telah jahit, gigi Nabi telah patah, muka Nabi telah luka. Untuk agama ini Nabi telah tanggung segala penderitaan, Nabi telah lapar, Nabi telah kebuluh. Tuan-tuan melihat besok di hari kiamat, sekiranya Allah Subhanahu taala ungkitkan semua penderitaan yang telah dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi dan Allah Subhanahu tanya kita semua, wahai orang Kuala Lumpur, pada saat agama Nabi aku telah dipermain-mainkan, pada saat perintah-perintah aku telah ditinggalkan oleh manusia, pada saat sunnah-sunnah Nabi aku telah dipandang lekeh, telah dipandang tidak ada harga oleh manusia, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu buat? Tuan-tuan yang mana, dengan muka mana kita nak jawab tuan-tuan yang mulia? Sedangkan besok, pasti soalan ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke atas seorang daripada kita. Semua kita telah diberi tanggungjawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk sambung kerja baginda. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bagi tahu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Orang daripada kamu adalah pemimpin. Dan setiap pimpinan akan, setiap pemimpin akan ditanya atas pimpinannya. Seorang bapa adalah pemimpin untuk anak-anaknya, pasti dia akan ditanya atas anak-anaknya. Seorang suami adalah pemimpin untuk isterinya, pasti dia akan ditanya hal isterinya. Seorang jiran akan, dia adalah pemimpin terhadap jiran-jirannya. 40, 50 tahun dah hidup bersama dalam kampung yang sama, sebelah rumah. Apa amanat agama telah diajar? Tuan-tuan, setiap jiran akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang daripada umat ini adalah orang yang bertanggungjawab atas kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada orang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tuan-tuan yang akan balik ke rumah, seorang daripada kita adalah orang bertanggungjawab untuk sambung kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita kata bahawa kerja ini adalah kerja orang tabligh. Saya datang ke sini untuk cari makan. Saya ada anak, nak kena bela dia. Saya ada isteri, kena pelihara dia. Kena bagi penempatan untuk dia. Cukuplah kesibukan ini untuk saya. Ini orang tabligh, orang dakwah. Dialah buat kerja ini. Jangan tuan-tuan yang mulia, ini tanggungjawab ini telah diletakkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas seorang daripada kita. Kita yang mendakwa cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang mendakwa rindu pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tuan-tuan mulia, kita kena buktikan. Kita kena buktikan, ambil tanggungjawab kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan diri kita, harta kita untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa tanggungjawab ini, dan ke mana saja kita pergi, kita kena bawa tanggungjawab ini. Sama ada kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kita akan pulang ke rumah, kita semua bergerak dengan bawa tanggungjawab yang telah diserahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Tuan-tuan yang mulia, akhir zaman ini manusia tahu bahawa dosa, meninggalkan sembahyang adalah dosa, melakukan zina adalah berdosa, mencuri adalah berdosa, minum arak adalah berdosa, mengumpat adalah berdosa, berbohong adalah berdosa, merompak adalah berdosa. Semua orang tahu dan sedar ini adalah berdosa, tapi tuan-tuan yang mulia, meninggalkan usaha yang dengannya lah segala keburukan akan datang, segala dosa akan hidup, segala jenayah akan datang, kerja kezaliman akan berlaku, pejah belah akan berlaku. Meninggalkan kerja penghulu segala Nabi, meninggalkan kerja pengantin Madinah, meninggalkan kerja penghulu segala Anbiya. Tuan-tuan yang mulia, manusia orang Islam sendiri tak tahu, tak sedar bahawa ini adalah dosa yang paling besar sekali akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mere buzurgo, nikah dahulu pichle zamanon par jab bikar sarkashi aur uryaniyat khuda ki nafarmani, ایمان کا بگاڑ، اعمال کا بگاڑ، عقائد کا بگاڑ، معاملات اور معاشرت اور اخلاق کا بگاڑ جب انتہا کو پہنچ جاتا تو اللہ بزرگوں اپنے بندوں کو تباہ اور برباد کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنے مخصوص بندے کو بھیجتا جس کو نبی علیہ السلام کہا جاتا ہے. یہ نبی علیہ السلام آتے کیا لے کر آتے؟ اللہ کے دین کی دعوت لے کر آتے. ان کی دعوت پر قوموں کی زندگیاں پلٹا کھاتی، دین کی طرف، دعوت کی طرف، آخرت کی طرف. جو نبی کی دعوت کو قبول کر لیتا اللہ اس کی زندگی کو پلٹا کھلاتا، اس کی زندگی میں اطاعت اور فرما برداری زندہ ہوتی. اور جو نبی کے دعوت کے مقابلے پر آتا، نبی کی دعوت کا انکار کرتا اور دعوت سے اپنی جان بچاتا، نتیجہ یہ ہوتا آسمان سے پھر اس پر آسمانی بلا آتی، اللہ کا عذاب اترتا. کبھی تو زمین کو اللہ بھار کر اس نے اس کو دھسا دیتا، کبھی آسمان سے پتھر برسائے جاتے، کبھی آگ کی بارش ہوتی، کبھی فرشتے کی چیخ آئی. اور جو نبی کی دعوت کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے، جنہوں نے دعوت ایکسپٹ نہیں کیا، دعوت قبول نہیں کیا اور نبی کی دعوت کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہو گئے، اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ایک صاف شفاف معاشرہ تیار ہوا، زندگیاں بنی، لیکن چونکہ نبی ہمیشہ کے لیے تو وعدہ کرتے تھے. ایک وقت آیا نبی دنیا سے انتقال فرما گئے، نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ گئے تو ان کی دعوت گئی، ان کے دعوت کے جانے پر جو دین امت میں آیا تھا وہ دین دھیرے دھیرے نکلنا شروع ہوا، یہاں تک کہ پھر وہی بگاڑ، وہی سرکشی، وہی گناہ، وہی نافرمانی، وہی فتنہ، وہی فساد، وہی گندگی جب ان کے اندر دوبارہ اتری، اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا. بزرگوں یہ سلسلہ لاکھ سوالات نبیوں کا کم و بیش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا، اور اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے دروازے کو بند کر کے یہ کام پوری امت کے حوالے کر دیا. اس لیے بزرگوں یہ پوری امت اللہ کے دین کی ذمہ دار ہے. گھر جانے والے یہ نہ سمجھے ہماری چھٹی ہو گئی، اب ہمارے ذمہ کوئی کام نہیں، بلکہ جانے والے سب سے پہلے تو اس پر افسوس کرے کہ اللہ یہ لاکھوں کی آبادی میں سے تو نے اپنے بندوں کو چھانٹا، تو نے اپنے بندوں کو چنا، تو نے اپنے بندوں کا انتخاب کیا، تو نے ان کی جان مال کو قبول کیا، اور مولا وہ تیرے راستے میں جا رہے ہیں. میں قسمت کا مارا، میں بس قسمت اسی دلدل میں پھنسا ہوا ہوں، بیوی کا چکر، بال بچوں کا چکر، دکان کا چکر، مال کمانے کا چکر، کھیتی اور باغات اور فیکٹری کا چکر. اے اللہ اس زنجیر نے، اس چکر نے میرے کو نکلنے نہیں دیا. یہ جا تو رہا ہوں اپنے گھروں پر، لیکن روتا ہوا روانہ ہوئے کہ اللہ میں محروم رہ گیا، تو نے میرے کو قبول نہیں کیا. اے اللہ میرا یہ جرم ہے، میں اپنے گھر کی طرف تو لوٹ رہا ہوں، لیکن مالک مجھے تو جا تو رہا ہوں لیکن اس محنت پر استقامت دے دے، اس محنت پر تو مجھ کو کھڑا کر دے تاکہ میں اپنے گھر پر رہتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، بیل بچوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے، اے اللہ میرا یہ مال، میری یہ جان، میرے یہ جذبات، میرے یہ اوقات تیرے دین کے کام آ جائے. جو صحابہ اللہ کے راستے میں جانے سے رہ جاتے تھے وہ تارے مار مار کر روتے تھے جبکہ عذر کے بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا ہے، یا یہ کہ بچہ ہونے کے بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا ہے. لیکن بزرگوں ایک قربانی کا معیار بنا ہوا تھا تو اس کے اثرات جانوروں پر پائے جاتے تھے کہ مینا میں جب قربانی آپ نے شروع کی ہر اونٹ آگے بڑھ کر اپنی گردن کو پیش کرتا تھا، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے حبیب، یہ آپ کی چھری پہلے میرے گلے پر چل جائے، یہ آپ کی چھری پہلے میرے گلوں پر چل جائے. اس کے اثرات ان کے بچوں میں پائے جاتے تھے کہ دو بچے ہیں، اللہ کے نبی نے ایک کو اجازت دے دی اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور دوسرے سے کہا بھائی ابھی تم بچے ہو، ابھی تم چھوٹے ہو، تم اپنے گھر کو واپس چلے جاؤ. اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے ہی ایک ہم عمر کو تو اجازت دے دی، जबकि अगर आप मेरी उससे कुश्ती करावे तो मैं आसानी के साथ उसको पछाड़ सकता हूं। अच्छा, जब इजाजत नहीं दी तो यह हरवा इस्तेमाल किया कि मैं तो उसको पछाड़ सकता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। अब इसने उसको पछाड़ने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे कह रहा है भाई मैं तो तेरे को नहीं पछाड़ सकता, लेकिन सुन ले अगर तू पछड़ जाए और तू अपनी पीठ को जमीन पर डाल दे तो तुझे तो हर हाल में इजाजत मिल चुकी है, तुझे तो जाना ही जाना है कि भाई मेरा काम बन जाएगा। उसने उसके कान में कहा है और इस तरह से उसने इजाजत हासिल करके अल्लाह के रास्ते में एक मिजाज था। साहबा हमारी तुम्हारी तरह जान नहीं बचाते थे, उनका मिजाज जान झोंकने का था। हम खुश हो जाते चलो भाई खेल का इज्तिमा हो गया, जान बची लाखों पाए, बहुत अच्छा हुआ। ये हमारी तश्कील करते थे, हमको निकलने के लिए कहते थे। नहीं बुजुर्गो, ये रोने का मकाम है कि अल्लाह तूने हमको इतनी बड़ी खैर से क्यों महरूम किया। अल्लाह हमारे भी जान हमारा भी माल तेरे दीन के काम आ जाता। ये रोता हुआ अपने घरों को रवाना हो, फिक्र को लेकर जाए कि आज तक जो गफलत हुई, कोताही हुई, सुस्ती हुई, इस मेहनत से मैंने अपनी जान बचाया, अपने माल बचाया, अपने जज्बात को दुनिया पर लगाया। कि अल्लाह तू इसको माफ कर दे, मौला तू इसको माफ कर दे। अब जो कुछ बची कुछ जिंदगी बाकी है अल्लाह मैं तेरे दीन की मेहनत पर लगाऊंगा। अल्लाह की कसम इस नियत के साथ ये जाएगा, इसका कारोबार इबादत बनेगा, इसके घरवाली के पास रात गुजारना इबादत बनेगा, इसकी बीवी बच्चों की परवरिश इबादत बनेगी, इसका दुनिया कमाना इबादत बनेगा। इसलिए कि ये नियत बदल कर जा रहा है, इसलिए जितना मजमा अपने घरों को लौट रहा है, एक तरफ तो हसरत हो, नदामत हो, शर्मिंदगी हो, हुस्न हो, रंज हो, गम हो, मलाल हो, अफसोस हो इस बात का कि हाय मैं अल्लाह के रास्ते में जाने से रह गया, और दूसरी तरफ इस आजाइम को लेकर जाओ कि इंशाअल्लाह जब तक जिंदगी बाकी है, जब तक दम में दम बाकी है और जब तक मेरी सांसें बाकी है, मैं अपनी हर सांस को, मैं अपनी जिंदगी के हर लम्हे को, मैं अल्लाह की दी हुई जान को, मैं अल्लाह के दिए हुए माल को अल्लाह के दीन के निस्बत पर लगाता रहूंगा। सारा मजमा ये नियत करके जाए जो अल्लाह के रास्ते में जाने वाले हैं वो भी, और जो अपने घरों को लौट रहे हैं वो भी इस नियत करके जाए कि हम आखिर साथ तक दीन के काम में ताउन करेंगे, और जितना जल्दी हो हम अपनी तरतीब बनाएंगे, और जो कुछ जमातें बाकी रह गई, जिन अपराध की तश्कीलें बाकी रह गई, जो अहबाब जमात में न जा सके और जो जमातें इस वक्त रह गई उनके इरादे आइंदा निकलने को है, इनकी तश्कीलें करना, इनकी जमात तैयार करना, इनका तफक्कुर करना है और इनको दोबारा अल्लाह के रास्ते में निकालना है। ये दावत की मेहनत, इज्तिमा की हद तक करने की मेहनत नहीं है। अगर इज्तिमा को उनवान बनाकर हमने मेहनत की, जहां खेल का इज्तिमा खत्म होगा वही खेल का काम भी खत्म हो जाएगा, रस्मियत बाकी रह जाएगी, हकीकत खत्म हो जाएगी। इसलिए काम इज्तिमा की हद तक नहीं है, ये काम मौत तक करने का काम है। जिसको बड़े फरमाते थे अरे भाई करते करते मरना है और मरते मरते करना है। ये पूरा मजमा तय कर ले, अल्लाह के रास्ते में जाने वाले भी, अपने घरों को वापस जाने वाले भी, मौत तक हम इस दावत की मेहनत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएंगे, अपनी जिंदगी का मकसद बनाएंगे, खाना अपनी जगह, कमाना अपनी जगह, बीवी बच्चों के तकाजे अपनी जगह, हम इसको छोड़ने के लिए मना नहीं करते, लेकिन मकसद वो दावत की मेहनत होगी। तो मूल्य शाली करो सकन बल्ला, maka Allah Subhanahu wa taala akan utuskan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang khusus yang dinamakan sebagai anbiya, datang buat kerja dakwah, usahakan ke atas manusia datang pada agama Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada usaha nabi-nabi ada orang yang terima dan ada orang yang engkar. Maka tuan saya mula orang-orang yang menolak, menentang nabi-nabi, menolak keruan nabi-nabi, terima dakwah, tidak menerima dakwah nabi-nabi, maka di antara mereka ada yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ditenggelamkan dalam bumi, ada di antara mereka yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan dihantar taufan yang melaju, ada di antara mereka yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan pekikan dari malaikat, ada yang di antara mereka yang telah dimusnahkan oleh Allah dengan turun hujan batu ke atas mereka. Macam-macam cara Allah Subhanahu wa taala musnahkan golongan-golongan yang tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menentang nabi-nabi, yang menolak seruan nabi-nabi. Orang-orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, nabi bersama mereka, kemudian apabila nabi wafat maka kerja dakwah juga wafat bersama nabi. kerja dakwah juga berhenti bersama dengan Nabi. Maka sedikit sebanyak agama yang ada dalam kehidupan mereka mula keluar, mula keluar, mula keluar, sehingga lah keburukan, kezaliman dan segala dosa kembali balik dalam umat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala hantar Nabi lain lagi kepada umat tersebut, kepada manusia tersebut. Beginilah silsilah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga 124,000 Nabi diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda adalah penutup segala Nabi. Tuan-tuan, tidak ada Nabi lagi akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerja dakwah ini, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wa Taala telah serahkan kepada seorang daripada umat ini. Maka kita semua, tuan-tuan mulia, janganlah menyangka bahawa sekarang ijtimak telah selesai, maka kerja saya telah selesai, saya cuti daripada apa-apa tanggungjawab agama. Tidak, tuan-tuan mulia. Sebaliknya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah serahkan kerja ini kepada seorang daripada kita. Sama ada kita yang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang kembali ke rumah, maka kita kena ambil tanggungjawab ini. Balik dengan tanggungjawab ini. Dan tuan-tuan yang mulia, seorang daripada tuan-tuan yang akan kembali ke rumah, tuan-tuan yang mulia, kena ada satu perasaan daripada kita dalam hati kita, tuan-tuan mulia. Perasaan, wahai Allah, daripada ribuan manusia, ratusan ribu manusia, jutaan manusia, kamu telah pilih hamba-hambamu. Kamu telah sedia untuk menerima harta mereka, sedia menerima diri mereka, sedia menerima jawa mereka. Kamu pilih mereka untuk keluar jalanmu, dan saya tidak termasuk dalam kalangan mereka. Apakah dosa saya? Apakah keburukan saya? Apakah kekurangan yang ada pada saya? Wahai Allah, ampunkanlah saya. Ini satu penyesalan kena ada dalam hati kita, tuan-tuan. Satu rasa kekurangan, satu penyesalan yang amat sangat. Inilah keadaan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tashkil untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang telah terpilih mereka dapat keluar jalan Allah, dan sesiapa yang ada keuzuran apa-apa kerana sakit, kerana tidak ada kenderaan ke, atau apa-apa masalah yang lain, mereka tidak dipilih oleh Nabi untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang mulia, mereka berpaling dalam keadaan air mata mereka bercucuran sedih kerana mereka tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang akan kembali ke rumah, pertamanya kena ada dalam diri tuan-tuan satu perasaan menyesal, perasaan sedih, satu perasaan hati yang sakit, tuan-tuan mulia. Kenapa saya tak pilih untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala? Dan tuan-tuan yang mulia, satu lagi bahawa ambil tanggungjawab bahawa kita balik ke rumah, tuan-tuan mulia, dengan satu niat bahawa saya bawa balik tanggungjawab yang telah diserahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saya. Saya bukan, mula-mula kita sedih bahawa saya ini masih terikat dengan anak isteri saya, masih terikat dengan kerja buat saya, masih terikat dengan bisnes saya, rantai-rantai dunia masih mengikat saya sehingga saya tidak dapat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini kita kena menyesal, untuk ini kita kena sedih, untuk ini kita kena menangis pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan-tuan mulia, kita balik dengan satu azam bahawa saya balik, saya akan bawa tanggungjawab ini. Saya balik bersama dengan tanggungjawab ini. Saya balik bawa usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kampung saya, dan saya balik dalam keadaan segera. Saya akan usahakan sehingga saya dapat kembali keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya akan tunaikan semua hak-hak saya, tuan-tuan yang mulia, dalam usaha dakwah. Kita bukannya melarang tuan-tuan daripada segala kerja buat dunia. Tapi tuan-tuan mulia, dalam bisnes kita lah, dalam pertanian kita lah, dalam segala kerja buat kita lah, dalam segala urusan rezeki kita lah, tuan-tuan mulia, kita bertanggungjawab untuk sambung kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, di muhallah kita masing-masing. Tuan-tuan yang mulia, kita kena tunaikan segala tanggungjawab ini, dan pada masa yang sama, seorang daripada kita yang nak balik, balik dengan niat bahawa saya akan sediakan diri saya secepat mungkin untuk saya kembali dapat keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. dan tuan-tuan mulia daripada ramai-ramai datang istimak, ramai telah bagi nama untuk belajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai ada niat untuk belajar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi masih ada di kalangan mereka yang belum dapat keluar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita yang balik ni, tuan-tuan yang mulia, kita yang balik, di samping kita nak sediakan diri kita sendiri untuk dapat keluar secepat mungkin di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tunaikan segala amalan-amalan di mahalla kita, di kampung kita, di makami kita, tuan-tuan mulia. Pada masa yang sama kita nak usahakan semua sekali orang-orang yang telah bagi azam, orang-orang yang telah bagi nama untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya mereka semua juga dapat dibawa untuk keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala secepat mungkin. Dan tuan-tuan mulia, orang-orang yang akan keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala pun bawa fikir ini, bawa rasa tanggungjawab ini, supaya mereka semua pergi di mana tempat dihantar, sebarkan perkara ini, sampaikan kepada ini, sediakan umat ini untuk terima tanggungjawab kerja Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mere buzurgo, aaj Allah ke deen ke kaam ke karne mein, daawat ke kaam ke karne mein, Allah ke raaste mein nikalne mein, Allah ke deen ki mehnat ke karne mein, sabse badi cheez jo rukawat banti hai, wo duniya. Tuan-tuan yang mulia, sekarang perkara yang paling besar sekali menjadi penghalang kepada kita daripada keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi penghalang kita lakukan usaha agama Allah Subhanahu Wa Taala ialah dunia. Allah ko hamari kamzori ka ilmu tha, pata tha, isne usne foran ka, ey iman walo, jab tum hamare deen ka kaam karoge, hamare deen ki mehnat karoge, Allah kehta hai, bande meri izzat ki qasam, tere kaamon ko main banaunga. Tuan-tuan yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala tahu kelemahan kita. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita, wahai hamba-hambaku, apabila kamu jalankan kerja agama aku, apabila kamu tolong untuk bina agama aku, maka segala kerja buat kamu, aku sendiri akan bantu kamu. Allah kata, mere bande, tumhare qarzon ko main ada karunga, tumhare halaat ko main saadgar banaunga, tumhari pareshaniyon ko main dur karunga. Allah kata, bande, meri izzat ki qasam, jab main teri madad karne par aa jaun, phir dusra kaun hai jo tum par ghalib aa jaye. To kaya mulia Allah Subhanahu Wa Taala bagi dua hamba-hambaku, hutang kamu akan aku langsaikan, kerja buat kamu aku akan mudahkan, segala urusan kamu akan tolong bantu kamu. Wahai hamba-hambaku, apabila aku sendiri dah bersedia untuk bantu kamu, siapa lagi yang kamu perlu untuk bantu kamu? Allah kata, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum. Eh amare bando, eh iman walo, tu hamare deen ka kaam karo, hum tumhari zaruraton ko pura karenge, hum tumhare halaat ko saazgar banayenge, hum tumhari roopti naiya ko aag lagayenge, hum tumhare masail ko hal karenge, hum tumhari zaruraton ko pura karenge. Inna wa'adakal haq. Allah se badh kar sach baat karne wala koi nahi, Allah ki qasam. Allah kehta hai, bande meri izzat ki qasam, meri zaat par nikah jama kar to dekh, main har tangi mein se teri raaste paida karunga. Allah Subhanahu Wa Taala kata, ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu jalankan kerja agamaku, apabila kamu bersusah payah untuk hidupkan agamaku, maka segala keperluan kamu aku yang akan penuhkan, segala kesusahan kamu aku yang akan mudahkan, segala masalah kamu aku yang akan selesaikan. Wahai Tuhan, wahai hamba-hambaku, janji aku adalah benar. Allah Subhanahu Wa Taala kata, inna wa'adallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah Subhanahu Wa Taala benar. Allah Subhanahu Wa Taala telah berjanji, maka pasti Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan janji Allah Subhanahu Wa Taala. Mere buzurgo, hadis qudsi hai. Kisko kehte hai hadis qudsi? Abai kel walo, hadis qudsi wo hoti hai ke mazmoon to Allah ka hota hai, zuban nabi ki hoti hai. Allah apne mehboob sallallahu alaihi wasallam ki zubani kehlwata hai. Allah farma raha hai, ae hamare mehboob sallallahu alaihi wasallam, ae hamare nabi sallallahu alaihi wasallam, aap sun lijiye, jab aapki ummat daawat ki is mubarak mehnat ko zindagi ka maqsad banayi, ae hamare mehboob sallallahu alaihi wasallam, hum aapki ummat ko duniya ke qaumon ke saron ka taaj bana kar rakhenge. To hai mulla dalam satu hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis yang isi kandungannya dari Allah tapi lafaznya, bahasanya dari lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dari dikatakan hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala kata dengan pantaran lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku, apabila kamu jadikan kerja agama ini sebagai maksud hidup kamu, maka aku akan jadikan kamu mahkota seluruh manusia. Kiamat lafsar kata ajbu zurbu. Izzat Allah isko dega, sarburandi Allah isko dega. Apa maksud kau jadi mahkota tuan mula? Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi kemuliaan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bagi ketinggian. Allah iske zuban se nikalne wale alfaz ki laaj rakhega. Laaj Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan letakkan kemuliaan daripada lafaz-lafaz yang keluar daripada lidahnya. Wada ya Allah ka ismehnat pa. Ini adalah janji Allah atas usaha ini. Fauqiyat isko degi. Allah akan bagi ketinggian kepada Allah isko izzat ki choti par le jayega. Allah akan datangkan dia ke puncak kemuliaan. Ye wada ismehnat pa. Ini adalah janji Allah untuk usaha ini. Aur aage farmaya ae hamare mehboob sallallahu alaihi wasallam jab aapki ummat दावत की इस मुबारक मेहनत को जिंदगी का मकसद बनाएगी हम आपकी उम्मत की दुआएं इसे कबूल करेंगे जैसे हम नबियों की दुआओं को कबूल करते हैं dalam riwayat lain dia katakan wahai Muhammad apabila umat kamu jadikan kerja agama ini sebagai maksud hidup mereka maka doa-doa mereka kami akan kabulkan sebagaimana kami telah kabul doa nabi-nabi ha doaएं कैसे कबूल होती थी बनी इसराइल के नबियों की macam mana doa umat ini akan diterima oleh Allah sebagai doa bagaimana doa nabi-nabi Bani Israel Hazrat Musa alaihi salam ki qaum Bani Israel ya Hazrat Musa ke paas aayi Musa Bani Israel datang kepada Musa alaihi salam aur aakar kaha ae nabi apne rab se dua kare mereka datang dan kata wahai nabi doakan pada Tuhan kamu ka kis cheez ki dua apa doa yang nak didoakan ae nabi ae nabi ji hum pyaase hain hamari aulaad pyaase hain हमारे पास पानी के पीने का एक बूंद नहीं है हमारे जानवर प्यास की वजह से पानी की वजह ना होने की बिना पर मर रहे हैं आप अल्लाह से दुआ करें कि वो परवरदिगार हमारे लिए पीने के पानी का इंतजाम करें लेकिन कहता kami dahaga anak-anak kami dahaga sehingga tidak ada satu teguk air pun untuk diminum dan kerana ketiadaan air binatang-binatang tunggangan kami juga binatang-binatang ternak kami juga kedahagan hampir mati maka doalah pada Tuhan kamu Allah bagi air pada kami Hazrat Musa alaihissalam ne wahi baithe-baithe dua ke liye haath uthaye Allah se pani manga aap dua hi ke andar the wahi aayi ya Musa fadl biasak al hajar ऐ मूसा अपने डंडे को पत्थर पर मारो हजरत मूसा ने साथ सामने डंडा उठाया उस पत्थर पर मारा उस पत्थर से पानी के 10 चश्मे उबल पड़े फजरत में उस्ताद आशरत आईना एक चश्मा एक कबीले के लिए 10 कबीले के मूसा ने साथ सलाम के बड़ी साइज के 10 कबीलों ने खूब सैर होकर पानी पिया अपनी औलाद को पानी पिलाया अपने बर्तनों को पानी से भर लिया अपने जानवरों को पानी से सैराब किया कौम की जरूरत पूरी हुई कौम रवाना हुई Tuan-tuan yang mulia, maka Musa alaihissalam sambil duduk-duduk terus angkat tangan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah Subhanahu wa taala kata, "Ya Musa, idrib bi 'asaka al-hajar." Wahai Musa, ketuk batu dengan tongkat kamu. Terus tuan-tuan mulia, apabila ini diperintahkan oleh Allah dan Musa telah ketuk batu, fanfajarat min husnata 'asharata 'aina. Terus Allah Subhanahu wa taala kabul doa tersebut dan terus daripada batu keluar 12 mata air. 12 kabilah Bani Israel dapat minum dari setiap satu kabilah daripada satu mata air. Tuan-tuan mulia, mereka semua minum, anak-anak mereka minum, bagi minum kepada binatang-binatang tunggangan, binatang ternakan dan mereka simpan dalam bekas-bekas mereka, semua keperluan mereka telah ditunaikan. Ini dia doa Nabi Bani Israel. Fir kuch waqte ke baad dobara qaum aayi Hazrat Musa alaihi salam ke paas aur aakar kaha ae Musa apne rab se dua kare ka kis cheez ki dua abhi to ki thi का वो तो हमारे पीने के पानी का इंतजाम हुआ हमारे खाने का क्या हजरत मूसा अलैहि सलाम ने हाथ उठाए अल्लाह से अपनी कौम के लिए रोजी मांगी वही आई ए मूसा ये मन्ना और सलवा है कुलू मिन तैयबाति मा रज़क़नाकुम पाक साफ सुथरी हलाल रोजी हमने आसमान से उतारी आप अपनी कौम से फरमाए कि इसको खाओ और हमारा शुक्र अदा करो तो अमले कमदान सब beberapa lama Bani Israil datang lagi pada Musa wahai Musa doa lagi untuk kami Musa kata, tadi dah doa dah, sebelum ini dah doa dah. Mereka kata, itu untuk keperluan air kami. Sekarang kami lapar, doa pun untuk keperluan makanan kami. Maka terus Musa AS doa pada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa terus diterima. Allah Subhanahu Wa Taala teruskan manna dan salwa untuk mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala kata, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu daripada perkara yang baik-baik yang kami telah rezekikan kepada kamu. Ini dia doa Bani Israel, Nabi Bani Israel. आगे फरमाया ए हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अपने नबी से कह रहे हैं ए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ये भी सुन लीजिए जब आपकी उम्मत دعوت کی اس مبارک محنت سے اپنی جان بچائے گی, جب آپ کی امت دعوت کی اس محنت سے اپنی جی چھڑائے گی اپنی جان کو بچائے گی. اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ سن لیجئے, اس دعوت کے چھوڑنے پر, اس محنت کے چھوڑنے پر, اس کام کے چھوڑنے پر ہم آپ کی امت پر, ہم آپ کی امت پر ایسے جابر اور ظالموں کو لا کر مسلط کر دیں گے جو آئے دن, جو آئے دن آپ کی امت کو کافر مونی کی طرح صاف کرے. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala kata lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, dengar lagi, sekiranya umat kamu tidak menjadikan maksud hidup mereka usaha agama ini, sekiranya mereka nak selamatkan nyawa mereka, sekiranya mereka nak nyawa, nak selamatkan kehidupan mereka, tak nak korban untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami akan lantik raja-raja yang zalim untuk menguasai mereka, sehingga raja-raja yang zalim itu akan bunuh mereka, akan potong mereka, sembelih mereka sebagaimana keret dan luar dobak putih dipotong-potong. Agar Allah farma rahe, eh hamare Nabi sallallahu alaihi wasallam, aap sun lijiye, phir ye aapki ummat, phir ye aapki ummat bhagegi idhar udhar. Chalo koi mukarrab banda Allah ka mil jaye, koi wali mil jaye, koi bade peer saab mil jaye, koi Allah ka mukarrab banda mil jaye, hum unki khidmat mein jayenge. Unhone arz kiya ke hazrat dua kijiye, ummat lut rahi hai, ummat kat rahi hai, ummat tabah ho rahi hai, ummat barbaad ho rahi hai, ummat ki izzat aur aabru se khela ja raha hai, ummat ko tabah aur barbaad kiya ja raha hai. Hazrat aap dua farmaye, ummat ka lutna, ummat ka katna, ummat ka tabah hona, ummat ka barbaad hona Allah ban kar de. Ae hamare nabi sallallahu alaihi wasallam, aap sun lijiye, jab wo hamare barguzida aur nek bande, wo hamare muti aur parwa bardar bande, inke haq mein, inke haq mein duaon ke liye haath uthayenge. Ae hamare mehboob sallallahu alaihi wasallam, hum apne un barguzida aur nek bandon ki duaon ko bhi rad karte chale jayenge jab wo inke haq mein haath maangenge. Ae hum inke haq mein wo haath uthayenge. Allah ki qasam, Allah ki qasam, bhai kehne walon, bhai malaysia walon, سن لیں ہم اچھی طرح سے, اللہ کے سسٹم میں, اللہ کے نظام میں یہ چیز فٹ ہو چکی ہے. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ساری دنیا مل کر اس کو نہیں بدل سکتی. Tuan Taya Mulia kemudian diberitahu lagi, dengar lagi wahai Muhammad, sekiranya umat kamu meninggalkan kerja agama ini, mereka semua tadi akan dibunuh, dipotong, disembelih-sembelih, maka mereka akan cari mana-mana ahli Allah, mana-mana wali Allah, mana-mana orang yang hafir pada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan pergi kepada mereka, mengadu kepada mereka, kata kepada wali-wali Allah, kata kepada ahlullah, ahlullah, wahai wali Allah, manusia sedang dibunuh, manusia sedang dizalimi, orang-orang Islam sedang disembelih, orang-orang Islam sedang dizalimi, orang Islam sedang dihalau daripada rumah-rumah mereka, sedang dihalau daripada kampung-kampung mereka, rumah-rumah mereka dibakar. Cara pengaduan akan dilakukan, dibentangkan di hadapan wali-wali Allah, dan mereka semua angkat tangan pada Allah Subhanahu wa taala, doa pada Allah Subhanahu wa taala, minta bantuan Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, minta pembelaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, dengarlah, apabila umat kamu meninggalkan kerja dakwah, apabila umat kamu tidak jadikan usaha dakwah sebagai maksud hidup mereka, orang-orang yang soleh di kalangan mereka, orang-orang yang baik di kalangan mereka, orang-orang yang dinamakan wali Allah di kalangan mereka pun angkat tangan doa pada aku, doa mereka pun akan ditolak oleh aku, doa mereka pun tidak akan diterima oleh aku. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malah kata, wahai orang Kuala Lumpur, dengar elok-elok, faham elok-elok, ini semua adalah ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama sekali tidak akan ada perubahan dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Isteri ye pura majma ye to tay kar le ki har hal mein hame Allah ke deen ka kaam karna hai. Is mamle mein Allah ki ya koi compromise nahi hai. کیوں؟ اللہ کو اپنا دین پیارا ہے, اللہ کو مسلمان پیارا نہیں ہے. اللہ کو ہمدردی اپنے دین سے ہے, مسلمان کو اللہ سے, اللہ کو مسلمان سے کوئی ہمدردی نہیں. سارے وعدے اللہ کے دین والوں کے ساتھ, دعوت والوں کے ساتھ, ایمان اور اعمال والوں کے ساتھ, نجات کا وعدہ, سربلندی کا وعدہ, حالات کو سازگار بنانے کا وعدہ, مسائل کے حل کرنے کا وعدہ, پریشانی کے دور کرنے کا وعدہ, سارے وعدے اللہ نے ایمان کے, اعمال کے, دین کی دعوت کے شرط کے ساتھ لگائے. اللہ کہہ رہے میرے بندو میں تم کو عزت دوں گا. کس چینل سے اللہ عزت دے گی؟ اللہ کا معیار کیا عزت کے دینے کا؟ اللہ کہہ رہے بندے ولی اللہ عزت ولی رسول ولی مؤمنین, عزت ہمارے خزانے سے چلتی ہے, ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے اس کو اتارتے ہیں. اور ہم ایمان والوں کو, مؤمنین کاملین کو عزت دیں گے. اللہ کہہ رہے میرے بندے میں تیرا سارا ٹینشن دور کروں گا, سارے مسئلے حل کروں گا. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, گھبراؤ مت. ارے ہم تمہاری بات کو اونچا کر کے دکھاؤں گے, تم ہی سر بلند رہو گے, تم ہی کامیاب ہوگے. لیکن یہاں دیکھو یہ علماء بتلائیں گے یہ ان شرطیاں ہیں, اگر تم شرط کو پورا کرو گے ان کنتم مؤمنین, ہم اپنے وعدوں کو پورا کریں گے. اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَٰلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, نجات دیں گے. کن کو دیں گے؟ اللہ کس کو نجات دیں گے؟ کام تو مومنین کاملین کو نجات دیں گے. یہ دعوت کی جو محنت ہے نا بزرگوں, اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ وہ صفات, وہ خوبیاں, وہ کمالات جو ایک مقصود اور مطلوب ہے, امت کے اندر وہ صفات پیدا ہو جائے اور امت اس ذمہ داری پر کھڑے ہو جائے. اس لیے ایک طرف تو یہ پورا مجمع, چاہے وہ اللہ کے راستے میں نکلنے والے ہوں, چاہے وہ اپنے مقام پر جانے والے ہو, طے کر لو کہ انشاءاللہ موت تک ہم اس کام کو اپنا کام بنائیں گے. تو دایا مولیا اللہ سبحانہ و تعالی لتاکن جنجی جنجی اللہ سبحانہ و تعالی دلم عمل عمل. Oleh kerana itu seorang daripada kita kena ambil tanggungjawab ini. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala bersama dengan amal-amal. Tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala janji kelepasan, Allah Subhanahu wa taala janji ketinggian, Allah Subhanahu wa taala janji kemuliaan, Allah Subhanahu wa taala janji keselamatan, Allah Subhanahu wa taala janji kebahagiaan. Ini semua tuan-tuan mulia Allah Subhanahu wa taala letak dalam amal-amal. Allah Subhanahu wa taala ada hubungan dengan amalan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ada hubungan dengan orang Islam, tapi Allah Subhanahu wa taala ada hubungan dengan amalan Islam tuan-tuan mulia. Siapa-siapa yang ada hubungan dengan amalan Islam, maka mereka akan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji Allah Subhanahu wa taala akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, aku akan lepaskan tension kamu. Kamu tidak akan bersedih, kamu tidak akan susah hati. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah hati. Kamu adalah orang yang paling tinggi sekali sekiranya kamu adalah orang-orang yang beriman. Maka tuan-tuan ulama kata in di sini in kuntum mu'minin. In di sini adalah in syartiyah, dia merupakan syarat. Allah Subhanahu wa janji akan lepaskan tension, tidak akan sedih, tidak akan risau sekiranya kita tunaikan syarat Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita menjadi orang yang sempurna iman pada Allah, tunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala kata wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami akan selamatkan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang iman yang sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah janji akan bagi kemuliaan, akan bagi kemuliaan, tapi kepada siapa tuan-tuan mulia? Allah Subhanahu wa taala kata walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin, bagi Allah lah kemuliaan dan bagi rasulnya kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan bagi dengan jalan Muhammadur Rasulullah, dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan akan bagi kepada siapa? Akan bagi kepada orang-orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan yang mulia, setiap orang daripada kita kena ambil tanggungjawab bahawa kita akan usahakan amal-amal ini, akan usahakan sifat-sifat yang mulia ini. Dan tujuan daripada usaha dakwah ini, sama ada amal-amal untuk orang tua jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun amal-amal yang akan dibuat semasa kita dimakami kita tuan-tuan mulia, adalah tujuannya supaya sifat-sifat ini datang kepada kita. Dengan sifat-sifat inilah, dengan amal-amal inilah, ada janji Allah Subhanahu wa taala apabila kita sempurnakan sifat-sifat ini, maka pasti Allah Subhanahu akan sempurnakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang daripada kita, tak kira sama ada kita nak keluar jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun kita akan pulang ke rumah, maka kita balik dengan, kita pergi dengan satu perasaan bahawa saya bertanggungjawab penuh untuk usahakan sifat-sifat ini. Segala dengan perasaan amal-amal yang diberitahu pada kita, sifat-sifat ini datang dalam kehidupan kita. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala akan tunaikan semua janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Abu jamaate jo Allah ke raaste mein ja rahi hai, badi khushkismat hai wo, Allah ne unko apne raaste ke liye qubool kiya. Lehaza ye nikalne ke zamane mein apni niyat ko sahi kar le. Hadith mein aata hai, Allah aadmi ko wohi deta hai jo us bande ne niyat kar rakhi ho. Huzoor ka farman hai, innamal aamalu binniyat, sare kaamon ka daav bandha niyat par hai. Hamari niyat ke hum ja rahe hain Allah ke raaste mein apne imaan ko banane ke liye. جو حالات بگڑتے وہ اعمال کے بنا پر بگڑتے اور جو اعمال بگڑتے وہ ایمان کے ضعف اور کمزوری کی وجہ سے بگڑتے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بنیادی مقصد وہ ایمان کا بنانا ہے کہ میرا ایمان بن جائے آج میرے جتنے حالات خراب ہیں ایمان کے بگاڑ کی بنا پر اس لیے میں نکلا ہوں اپنے ایمان کو بنانے کے لیے دورا اورا یہ نقلا جلن اللہ سبحانہ وتعالی مکھ پکارے پتام کھلی تو انت ملیا کی تجنا بتول کرنی ہے Kerana pemberian Allah Subhanahu Wa Taala bergantung dengan niat kita. Apa niat kita itulah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu, innamal a'malu binniyat, asas dasar segala amal ialah niat. Apa niat kita nak keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala dengan niat untuk betulkan diri kita, untuk betulkan iman kita. Kerana segala keadaan yang rosak adalah datang daripada amalan yang rosak. Dan amal yang rosak adalah kerana kelemahan iman kita. Iman kita yang rosak, tuan-tuan. Jadi kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk betulkan iman kita. Sahihkan iman kita. Sehingga dengan iman yang betul, amal kita akan jadi betul. Dengan amal yang betul, maka segala keadaan kita akan dibetulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala oleh satu niat yang paling besar sekali. Kita keluar jalan Allah adalah niat untuk betulkan iman kita masing-masing. Iman ka matlab ye Allah se hota hai, Allah ke ghaib se kuch nahi hota. Makna daripada iman ialah yakin bahawa berlaku hanya dari Allah dan tidak ada apa-apa boleh berlaku daripada selain daripada Allah. Allah apne ghair ke baghair sab kuch kar sakta hai aur Allah ka ghair Allah ke baghair kuch nahi kar sakta. Allah tanpa sesuatu daripada segala selain daripada Allah boleh buat segala-galanya, tapi segala sesuatu selain daripada Allah tanpa Allah tak boleh buat apa-apa pun. Sab kuch Allah ke qabze qudrat mein, segala-galanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Zindagi, maut, nafa, nuksan, banana, bigana, izzat, zillat, kamyabi, nakamyabi, maut aur hayat, سب کا مالک تنہی تنہا اکیلا اللہ ہے. یہ آدمی کے اندر کا وجدان بنے. hidup, mati, manfaat, mudarat, untung, rugi, sakit, sembuh, mulia, hina, jatuh, rendah, tinggi, semua tuan-tuan mulia pemiliknya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan ini perlu ada dalam hati setiap orang. جتنا ہم اللہ سے ہونے کو کہیں گے اتنا ہی ہمارے دلوں سے اللہ کا غیب نکلتا چلا جائے گا. اس لیے کہ ایمان بنتا ہے دعوت سے. Sebanyak mana kita bagi tahu bahawa segala-gala berlaku daripada Allah, sebanyak itulah selain daripada Allah akan keluar daripada hati kita kerana iman terbentuk hanya dengan dakwah. Isti khususiyat ke saath nikalne ke zamane mein apne infiradi maqamat mein, ijtimai maqamat mein, aap huzur ko apne har har majlis ke andar Allah se hone ko itna bole, itna bole, itna bole, اس کو تعلیم کے حلقوں میں اور اپنے مذاکروں میں اتنا سنے اتنا سنے اتنا سنے کہ اللہ سے ہونے کا یقین اندر میں اتر جائے. maka semasa kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, semasa semasa infiradi, semasa duduk-duduk, di mana saja, dalam apa waktu saja, kita cakap tentang Allah, kita cakap tentang Allah, kita cakap tentang Allah begitu banyak. Dan dalam majlis ta'lim kita, dalam majlis bayan kita, dalam mudazarah kita, kita dengar tentang Allah, kita dengar tentang Allah, kita dengar tentang Allah begitu banyak sehingga Allah Subhanahu Wa Taala masuk dalam hati kita. Sunnat ke mutabik hamara safar ho. Dan safar kita kena ikut sunnah Nabi. Jis mahalle mein pahunch jaye niyat karo ke na is basti ke 100% afraad ko to deen ki mehnat par khada kar de. Yun to niyat sare aadam ki karo, zariye aur sabab aur bahane ke taur par us basti ko mehnat ka maidan banao. Dan mana-mana kampung yang kita sampai, seorang daripada kita ahli jemaah kena niat, ya Allah, saya akan buat usaha ini sehingga semua daripada orang kampung ini bangun untuk buat usaha agama. Sememangnya niat kita untuk seluruh alam, tuan-tuan mulia, tapi sebagai asbabnya kita mulakan usaha ini di kampung tersebut, daripada usaha kampung tersebutlah akan disebarkan ke seluruh alam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Agar 50 aur 100 saal ke baad bhi wahan Allah ka din zinda hua, Allah ki qasam, aapne niyat ki thi, fikr ki thi, Allah aapko mehroom nahi chhodega. Tuan-tuan mulia, sekiranya dengan usaha kita, Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan amalan agama sehingga 50 tahun sehingga 100 tahun. Tuan-tuan yang mulia, atas niat yang tuan-tuan telah buat semasa masuk kampung itu, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan bagi ganjaran yang selama 50 100 tahun tadi kepada tuan-tuan. Ha, masjid mendakhil utehi. Pehle salatul masjid padli, salatul wuzu hai padli. Wuzu mashore ke liye baith jao, 24 ghante ke amal ka mashwara kar lo. Apabila kita masuk masjid, maka masuklah dengan sembahyang tahiyatul masjid ataupun sembahyang tahiyatul wudu. Kemudian kita dah duduk-duduk untuk mesyuarat, kita aturkan amalan kita untuk sepanjang hari 24 jam. Rozana ihtimam ke sath, pabandi ke sath, hamari nikalne wali jamaatein 4 ghanta taleem. Kisi din hamari taleem naga na ho, ye aage piche na ho, pura ihtimam kare. Ab chahe aap subah mein 2.5 ghanta kar le, dopahar mein 1.5 ghanta kar le, ya subah 2 ghanta, dopahar mein 2 ghanta kar le. Dan sehari daripada masa kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ambil berat supaya ta'lim kita selama 4 jam tuan-tuan. Ta'lim kita selama 4 jam. Seorang daripada kita kena ambil berat untuk dengar dengan penuh tawajuh, duduk dengan penuh ihtimam dalam ta'lim, sehingga tidak ada satu hari pun, tidak ada satu majlis ta'lim pun yang terlepas daripada kita. Tiap-tiap hari 4 jam, sama ada kita buat 2 jam setengah waktu pagi dan 1 jam setengah lagi waktu petang, ataupun 2 jam waktu pagi, 2 jam waktu petang. Tapi yang pentingnya setiap hari sempurna ta'lim kita selama 4 jam. Ta'lim ke waktu ni ta'lim igas kan le. Selama asal ta'lim, kita jalankan juga ta'lim igas. Fadail ke sari kitabu masih rosana bari-bari pura-pura pada. Dan kita baca semua hadir-hadir daripada semua kitab-kitab fadail, kita baca sikit-sikit setiap hari. Jo kuch baki reh jaye usko dopahar ki taleem mein pura kar lo. Apa-apa yang tak dapat dibaca waktu pagi, kita sempurnakan pada waktu petang. Dopahar ki taleem mein seekhne sikhane ka muzakara bhi karte raho. Kemudian dalam taleem waktu petang, kita boleh sibukkan juga dengan muzakarah dan belajar mengajar. Mote-mote masail ko seekho. Kita belajar masalah masail-masail yang penting, yang asas. Wuzu ke farail, ghusl ke farail, namaz ke sahi hone ki sharte, namaz ke wajibat, kin cheezon se namaz hoti hai, kin cheezon se namaz toot jati hai. हमारे यहां मसाइल बयान करने के लिए मना करते, मसाइल सीखने के लिए मना नहीं करते. पहले जमात के निकलती थी, माशाल्लाह जमात का जिम्मेदार एक एक साथी को अमली तौर पर एक एक चीज समझाते थे, बताते थे. देखो हाथ ऐसे धोए जाते और पुल्ली इस तरह की जाती, नाक के नरम हिस्से तक पानी यूं पहुंचाया जाता है और सर को और चेहरे को इस तरह से धोया जाता है और हाथ धोने का ये एक एक चीज समझाते थे बुजुर्गों. हम अमली तौर पर साथियों को एक एक चीज समझाए, एक एक चीज की उसकी रहबरी करें, उसकी रहनुमाई करें. Tuan-tuan yang mulia, kita buat muzakarah waktu petang, kita boleh juga buat belajar, cuba hafalkan. Bukan cuba, kena hafalkan tuan-tuan mulia. Perkara-perkara penting dalam masalah masail kita. Rukun sembahyang, rukun wudu, perkara membatalkan wudu, syarat sah sembahyang, perkara yang membatalkan sembahyang. Ini semua perkara-perkara asal dalam masail tuan-tuan mulia, kita kena hafalkan. Buat muzakarah antara kita mula hafalkan. Maulana bagi tahu yang dilarang dalam usaha kita ialah bayan tentang masail, bukannya belajar masail. Kita tetap kena belajar masail. Dulu-dulu tuan-tuan mulia, amir-amir sahab mengambil berat untuk ajar semua perkara, bukan sekadar kita ajar, hafalkan, suruh anak-anak jemaah semua hafalkan. Malah amir sahab akan tunjuk satu persatu amalan dalam wudu, amalan dalam sembahyang, macam mana nak basuh tangan, macam mana nak komo-komo, macam mana nak masukkan air dalam hidung, macam mana nak basuh muka, macam mana nak basuh lengan. Semua sekali diajar, ditunjukkan secara amali, secara praktikal, satu persatu. Tuan-tuan boleh, ini keadaan kita belajar semasa kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Da'wat ke har amal ko azmat ke saath kare, tawajjuh ke saath kare, fikr ke saath kare. Ke taaleem iski azmat dil ke andar ho, behtar hai do rakaat namaz padh li taaleem ke amal shuru hone se pehle. Allah se maan le ke Allah tere Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ki masjid wala ye amal hai. और इस अमल के रास्ते से तूने उमर जैसे कट्टर बेईमान बेदीन को इस्लाम की दौलत से, ईमान की दौलत से मालामाल किया है. आप अल्लाह से मांग कर बैठोगे, अजमत होगा, तलब होगी, शौक होगा, रग़बत होगी, फिक्र होगी. आप देखोगे हर दिन तालीम के अंदर ईमान में तरक्की होती चली जाएगी. फ़ज़ाइल की तालीम का मकसद दिलों में अमल का शौक पैदा हो जाना है. जब अजमत के साथ बैठोगे, अमल का शौक पैदा होगा. ओ अल्लाह नमाज पर मेरे को ये देगा, जिक्र पर ये मिलेगा, तस्बीह पर ये मिलेगा, कुरान के पढ़ने पर ये मिलेगा, मैं किसी की जरूरत को पूरा करूंगा, अल्लाह मेरे को इसमें अमलों का शौक पैदा होगा. और जब शौक और रग़बत पैदा हो जाती है तो फिर अल्लाह अमल की भी तौफीक देता है. Tuan-tuan yang mulia, maka setiap amal dalam usaha dakwah kita ini, kita kena buat dengan penuh azmah, dengan penuh kebesaran. Rasa keagungan amal itu dengan penuh tawajuh, dengan penuh ambil berat, dengan penuh perhatian, dengan penuh rasa berhajat pada amal itu. Tuan-tuan mulia, untuk ta'lim kita semayang sunat dulu taubat dua rakaat minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, sekarang saya nak duduk ta'lim satu amal yang kerana amal ni hati orang yang keras macam Umar radhiyallahu anhu pun telah dilembutkan oleh kamu ya Allah. Ya Allah, bagikanlah taufik saya untuk duduk dengan sempurna dalam ta'lim. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang mulia, tujuan daripada ta'lim fadail ialah supaya timbul kegairahan untuk melakukan amal. Jadi kita duduk dengan penuh tawajuh. Apa kita dengar dengan penuh perhatian, dengan penuh rasa berhajat. Apa kelebihan sembahyang, apa kelebihan baca Quran, apa kelebihan zikir, apa kelebihan berakhlak dengan orang, apa kelebihan bantu orang lain, apa kelebihan tekankan keinginan nafsu kita sempurna keinginan orang lain. Ini semua kita dengar dengan penuh tawajuh sehingga dalam hati kita datang keyakinan pada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala ini dan timbul raghbah, timbul rasa gemar, rasa ingin untuk beramal. Tuan-tuan yang mulia, apabila keinginan beramal ini, gemar beramal dah ada dalam hati, barulah Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi taufik untuk melakukan amalan tersebut. Asar ke baad mein agar zikr ki majlis hai to bhai koi saathi jiske zimme mashwara mein aapne tay kiya hai wo teen tasbeeh ke fazail bayan kare mauqa mein ki masroon dua hai quran paak ki tilawat iske taraf saathiyon ko tarbiyat de aap huzur ko maghrib ki namaz ke baad agar gash se pehle se saathiyon ko usko taiyar kare aap huzur ko zohr ki namaz ke baad mein taaruf ki baat kare apne aane ka maqsad bataye mote mote andaaz mein aise saathi se baat karaye jo us line ka ho har ek se bayan karana zaruri bhi nahi hai ہر نکلنے والی جماعت پر جماعت کا ذمہ دار اتنی محنت کرے کہ ہر ساتھی میں استعداد پیدا ہو جائے جماعتوں کو لے کر چلنے کی تواتایا مولیا لفظ ظہور ممکن ada تعارف بیان maka lantiklah salah seorang daripada ahli jemaah akan bagi ta'aruf bayan pengenalan dan bukanlah ta'aruf bayan ini boleh bagi pada semua orang, bagi kepada orang yang boleh buat kerja tersebut, bagi kepada orang yang boleh buat kerja tersebut. Lepas asar tuan-tuan mulia, mungkin kita tidak buat gas lepas asar, waktu untuk buat asar gas lepas maghrib, maka lepas asar salah seorang daripada ahli jemaah kita bangun bagi tahu tentang kelebihan zikir, kelebihan tasbih, kelebihan baca Al-Quran, kelebihan doa masnun dan targhib ahli jemaah untuk tunaikan zikir, sempurnakan zikir dengan penuh tawajuh. Kemudian lepas ahli jemaah sempurnakan zikir dia, kemudian lepas maghrib sekiranya diputuskan bahawa maghrib, buat lepas maghrib, maka salah seorang daripada ahli jemaah bangun bagi itu tentang kepentingan gas, tasbih orang kampung untuk bersama-sama dalam usaha gas. Isha ke baad umumi baatcheet hai, baatcheet har ishtimai amal mein hamare har saathi rahe, baatcheet ke andar 6 number ki moti moti baat kare, udhar udhar ki baatein na kare aur phir baat karke tashkeel kare, din bhar jo masjid mein hai unse ikhtilat kare, ye nahi ke bhai zohr ke baad ki masjid se utne aitbaar se hum baith gaye uske baad mein hamara maqami se koi taluq nahi, balki jab bhi aaye unko manus karna, unko qareeb karna, un aane wale maqami saathiyon ka ikram karna, apne khano mein unko dekho, jitna hum ummat mein ghusenge ummat humse qareeb aayegi. ہم نے ممبر کے پاس کھڑے ہو کر واعظ کو نصیحت کو تقریر کو بیان کو کام سمجھائے بلکہ اصل تو امت میں گھسنا ہے, استلاد کرنا ہے, ان کو مانوس کرنا ہے, ان کو قریب کرنا ہے, ان کو آمادہ کرنا ہے. بغیر مانوس کیے جانور کی عادت ہے کہ وہ آدمی کو نفع نہیں پہنچاتا, یہ تو انسان ہے بزرگو, یہ کیسے ہماری دعوت کو ہماری بات کو قبول کرے گا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بحث ہوتی ہے نا دودھ دینے والی, جب اس کے مالک کو اس سے دودھ حاصل کرنا ہوتا ہے وہ پہلے اس جانور کو اپنے سے مانوس کرتا ہے, اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرے گا, اس کو چارہ دے گا, اس کے تھن دھوئے گا, تب کہیں جا کر وہ دودھ دینے پر آمادہ ہو جائے. اور اگر اس نے مانوس نہیں کیا, اس نے دودھ کا برتن لے جا کر سیدھا اس کے تھن پر ہاتھ ڈالا, بزرگوں چاہے وہ بھینس کا مالک ہو نا, اس کو لات مارے گی, وہ ایک بوند بھی دودھ کا نکالنے نہیں دے گی, اس نے اس کو مانوس نہیں کیا. تو بغیر مانوس کی جب جانور آدمی کو نفع نہیں پہنچاتے تو انسان ہے بزرگو. اگر آپ چاہتے ہیں یہاں سے چلے کی جماعت بنے, کام کو دھکا لگے, کام آگے بڑھے, کام کی جڑیں بنیاد کے مضبوط ہو, تو پہلے ان بستی کے ساتھیوں کو اپنے سے مانوس کرو, اپنے کھانوں میں ان کو شریک کرو, ان ساتھیوں کا بجائیے کہ کوئی ہمارا اکرام کرے ہم ان کا اکرام کرے. آپ دیکھو گے ان شاء اللہ جس مسجد میں آپ کی جماعت جائے گی وہاں سے نقد جماعتیں بن بن کر اللہ کے راستے میں نکلے گی. جو جماعت کے مسجد میں ٹھہرنے کا بنیادی مقصد ہے, اللہ اس مقصد کو پورا کرے گا. Lepas isyak tuan-tuan mulia, ada bayan, kita bayan tentang 6 perkara saja. Jangan cakap sana sini, cakap ringkas-ringkas dalam 6 perkara dan tashkil jemaah supaya jemaah dapat keluar dengan tunai. Tuan-tuan mulia, dan kita kena bermesra dengan orang kampung. Daripada mula kita sampai ke masjid situ, waktu zuhur, waktu asar, sepanjang masa ada orang kampung akan datang, kita kena ikhtilat mereka, bermesra dengan mereka, duduk bersama mereka, ajak mereka makan dengan kita, tuan-tuan mulia, mesrakan. Kita bermesra dengan mereka, ambil hati mereka, menangi hati mereka. Tuan-tuan yang mulia, binatang pun kalau kita tidak mesrakan diri kita dengan dia, kita tidak tundukkan dia kepada kita, tuan-tuan mulia, dia pun tidak akan bagi peluang untuk kita ambil manfaat daripada dia. Ini binatang, bagaimana pula dengan manusia? Oleh kerana itu, tuan-tuan mulia, kita kena bermesra dengan orang kampung. Kita kena masuk bersama dengan orang kampung. Tuan-tuan mulia, kerbau yang bagi susu, kalaulah tuan dia mesra dulu dengan dia, datang nak ambil susu dia, urut dulu atas belakang dia, kemudian bagi makan pada dia, kemudian basuh dulu punting susu dia, kemudian barulah letakkan beli untuk perahkan, barulah dia akan biarkan tuan tadi untuk perahkan susu, ambil susu daripada, ambil manfaat daripada dia. Tapi kalau tiba-tiba saja terus datang bawa beli, letak kantung susu dia terus nak perah susu, tuan-tuan, walaupun dia pemilik kepada kerbau tersebut, nescaya dia akan tendang tuan-tuan mulia. Tendang tuan dia sendiri. Binatang pun, kalau kita tidak mesrakan dengan dia, kita tidak tundukkan dia pada kita, tuan-tuan mulia, dia tidak bagi peluang kita ambil manfaat daripadanya, bagaimana dengan manusia. Oleh kerana itu, sangat-sangat penting, tuan-tuan mulia, kita ikhtilat, kita bermesra dengan orang kampung. Kita sangka, tuan-tuan mulia, kerja kita, bila kita bangun bayan, kita boleh bagi bayan hebat-hebat ni, kerja kita telah selesai. Bukan, tuan-tuan, tidak. Kerja kita ialah dengan ikhtilat, dengan bermesra, dengan tanya khabar, dengan ambil hati, dengan menangis hati. Tuan-tuan yang mulia, kalaulah di setiap masjid, kita pergi, kita buat usaha macam ni, menangis hati orang kampung, masuk bersama dengan orang kampung, bermesra dengan mereka, tundukkan mereka, maka insyaAllah kita akan dapati daripada setiap masjid yang kita pergi, insyaAllah banyak jemaah yang akan keluar. Jemaah 3 hari, jemaah 40 hari akan dapat kita keluarkan kalau kita buat usaha macam ni. Aisa ibu surbo, jaysa apne talib ke waktu me talib ni gash kiya, aisa khususi gash kerne, جس میں بستی کے باسل ہو گئے, میلے ہیں, صدر ہے, سرپنچ ہے, مسجد کے ٹرسٹیان حضرات ہیں, ایسے علماء کرام ہیں, مفتیان کرام ہیں, ان کی خدمت میں بھی حاضری ضرور دی جائے, جس کو خصوصی گشت کہتے ہیں. ایک خصوصی گشت کرنا ہے, ایسے ایک عمومی گشت ہوگا اہتمام سے, ہر روز عمومی گشت ہو, ہر روز جماعت کرے گی ایک عمومی گشت, اس کو اہتمام کے ساتھ میں, پابندی کے ساتھ میں. اب سارے عمل کے تفصیل کا وقت نہیں ہے بزرگوں, لیکن روزانہ ہماری یہ ساری جماعتیں اہتمام کے ایک عمومی گشت کرے گی. ایسے ہی بزرگوں, ایک تشکیلی لائن کا گشت ہو کہ میں ملاقات کی, بات چیت کی, ساتھی کی تشکیل کی. بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں, سال کا چلا ان کا باقی, سال ہو گیا, ڈیڑھ سال ہو گیا, بعد میں چلا ہی نہیں لگا. آپ بزرگوں سے روزہ میں ان کی ترتیب نہیں بنی, روزہ میں ان کا نام ہے, تو اس طرح چلے کی جماعت, چار مہینے کی جماعت, چھ روزہ کی جماعت, ایک گشت ہمارا, ایک جو ہے نا ملاقاتوں کا یہ ترتیب, ملاقاتوں کی گشت یہ. آپ اسے اصول کے لائن سے ہوں تو ایک تو تعلیمی گشت ہے, ایک تشکیلی گشت ہے, ایک عمومی گشت ہے, ایک اصولی گشت ہے. ان گشتوں کا اہتمام کہ بھائی ماشاءاللہ کچھ نام آ گئے اور ساتھیوں نے مغرب کے بیان میں نام لیے, آپ دو دن کے, تین دن کے, وہاں پر بہت سارے نام جمع ہو گئے, اب یہ جماعت نکال دیے آپ نے طے کیے, تو بھائی ان کے گھروں پر جانا, ان کے بسترے ہیں ان کو لینا, ان کی ترتیب بنانا, ان کا تفقد کرنا, ان کی جماعت بندی کرنا, جماعت تیار ہو جائے اس کو لے کر آ کر مسجد میں مستقل طور پر ہمارا کوئی ساتھی ان سے پوری روانگی کی بات کرے. اگر وہ جماعت ہمارے سامنے وقت لگا کر آئی ہے یا ہم قریب کی کہیں آزو بازو مسجد میں ہو اور پتا ہے بھائی فلاں وقت میں جماعت آنے والی, ہمارے ساتھی کو بھیج کے تھوڑا سا اس کی کارگزاری دے. اس طرح سے اپنی نگرانی کے اندر آپ بزرگوں ہماری ہر جماعت اس کی کوشش کرے کہ جہاں بھی ہماری جماعت جائے ہم روزانہ جماعت روانہ کریں. دیکھو جیسے عزائم ارادے کر کے جائیں گے نا, اللہ کے فیصلے ویسے ہی ہوں گے. تنتن مولیا تعلیم دلم تعلیم تنتن بہت تعلیمی گاش نکن جا کتنا کہنا بہت کوشش ہی گاش کرنے جو پورا اور ہم بساری کمپن تسبون imam, pengurusi masjid, AJK masjid, orang-orang besar di kampung sini, penghulu dan sebagainya, orang-orang dianggap khawas di kalangan mereka, kita jumpa mereka. Demikian juga kita kena ada umumi gas waktu petang, dan kita seorang daripada ahli jemaah kena ambil beran untuk jalankan umumi gas. Setiap hari daripada masa kita keluar, tidak ada satu hari pun yang kita tertinggal daripada jalankan umumi gas. Dan kita kena buat umumi gas dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian, dengan penuh risau, penuh runsing. Demikian juga tuan-tuan, kita kena ada tashkili gas. Kita mungkin ada di kampung tersebut orang yang dah lama tak keluar jalan Allah, dia ada azam nak keluar 40 hari, dah 2-3 tahun dah diudah dia. Tuan-tuan mulia, maka kita pergi jumpa dia, tashkil, dia ajak dia keluar jalan Allah. Mungkin ada orang yang dah bagi nama untuk keluar 3 hari pun kita pergi jumpa dia. Mungkin ada orang-orang yang memang belum pernah keluar tapi dia ada potensi, maka pergi jumpa dia, tashkil, dia dakwah dia, tashkil, dia keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah juga tuan-tuan mulia, kita kena ada usuli gas. Orang-orang telah bagi nama, mungkin kita dah usaha di situ 2-3 hari, masa panjang kita usaha melalui gas tashkili kita, melalui bayan kita dan sebagainya. Ada orang dah bagi nama, banyak dah nama tuan-tuan mulia, maka kita kena usuli mereka. sediakan mereka, pergi ambil bedding mereka, pergi ambil duit cengkeram mereka, bagi tahu mereka bila bayar hidayah akan dilakukan, kumpulkan mereka, bentuk jemaah mereka, tafakut mereka, kemudian bentuk jemaah mereka, bagi bayar hidayah kepada mereka. Tuan-tuan mulia, ini gas kan yang kita kena jalankan. Taklimi gas, khususi gas, tashkili gas, umumi gas, usuli gas, ini semua gas kan yang kita kena jalankan. Tuan-tuan mulia, kita kena usaha supaya tiap-tiap hari kita keluar, dapat kita keluarkan jemaah tunai di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiap-tiap hari daripada masa kita keluar, kita usaha sungguh-sungguh dengan perataan gas-gas ini supaya ada sahaja tiap-tiap hari jemaah yang akan keluar dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi bayi hidayah kepada jemaah tersebut. ایسے بزرگ کو اپنے اجتماعی اعمال ہے, اس وقت ہمارا کوئی انفرادی عمل نہیں ہوگا, میں تعلیم چلتے میں نفل پڑھتا ہوں, میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, میں تسبیح, نہیں, اس وقت اپنا انفرادی کوئی عمل نہیں, اپنے سارے انفرادی اعمال کو چھوڑ کر اجتماعی اعمال میں ہر ساتھی شریک ہوں, کسی دن کوئی اجتماعی عمل ہمارا چھوٹنے نہ پائے. ملاقاتیں جو بھی چیز مشورے دیتے ہوتی ہے, ہم کو اپنے کو پابند بنا کر اس پر جمنا ہے. Dan tuan-tuan yang mulia, segala istimai amal, amal-amal istimai, amal-amal yang beramai-ramai, tuan-tuan mulia, maka kita kena ambil berat semua sekali. Jangan keadaan bila tiba masa istimai amal, kita masih nak basmayang sunat kita, kita masih nak baca Quran kita, kita masih nak tasbih kita. Tidak, tuan-tuan mulia. Sebaliknya, apabila istimai amal bermula, terus kita tinggalkan semua infradi amal kita, kita kena datang pada istimai amal, dan semua istimai amal kita kena buat dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh ambil berat, dan jangan sekali-kali biarkan mana-mana satu majlis ijtimai tertinggal. Dan semasa kita keluar dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ada bayan, ada apa ni, ada gas dan sebagainya, ini amal-amal ijtimai, semua kita kena ambil bahagian dalam amal-amal ijtimai ini. Aisyah Buzurku apne infiradi amal hai jisme 5 waqt ki namaz takbir e ula ke sath safe awwal mein padhne ka ehtimam hai. Demikian juga infiradi amal semayang, tuan-tuan mulia, kita kena ambil berat untuk jaga semayang fardu kita dengan takbir Rasulullah di saf pertama, awal-awal lagi kita sediakan diri kita dan semayang-semayang sunat. تسبیحات کا اہتمام ہے, موقع میل کی مسنون دعائیں ہیں, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہے, روزانہ اہتمام سے کسی دن ہماری تسبیح ناغا نہ ہو. Ambil berat jaga zikir pagi petang kita, bacaan Quran kita, dan doa-doa masnun yang menyertai setiap perbuatan kita. Semua kita kena ambil berat sehingga tidak ada satu hari pun yang zikir pagi ke petang kita akan terlepas. تین تسبیح ہے بزرگو, کسی وجہ سے فجر کے بعد آپ نہیں پڑھ سکے, تیسرا کلمہ درود پاک اور استغفار کی جو سو سو مرتبہ بتلائی جاتی ہے. آپ کا سفر تھا یا آپ کسی میں خدمت دی اور کوئی تقاضا تھا, آپ فجر کے بعد پوری نہیں کر سکے, عصر سے پہلے جب آپ کو موقع ملا یکسوئی سے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ کر دھیان جمع کر اس تسبیح کو پورا کریں. عصر کے بعد کی تسبیح تھی کسی وجہ سے آپ پوری نہیں کر سکے, تو رات بستر پر سونے سے پہلے پہلے اس تسبیح کو پورا کر دو. جتنے اپنے انفرادی اعمال ہیں کوئی عمل ہمارا چھوٹنے نہ پائے. سنتوں کا اہتمام ہے, موقع محل کی مصنون دعائیں جس میں ہیں بزرگوں, اہتمام کے ساتھ, پابندی کے ساتھ, کھانے کی سنت, لباس کی سنت, چہرے کی سنت, مسجد میں داخل ہونے کا مصنون طریقہ, باہر نکلنے کا طریقہ, اور اسی طرح بیت الخلاء میں داخل ہونے کا طریقہ. ایسے اللہ اپنے کو معاف کرے بزرگوں, آج مسلمان نے سنڈاس کو مسجد بنایا, مسجد کو سنڈاس بنایا, یہ سنڈاس میں سیدھا پیر داخل کرتا ہے, مسجد میں الٹے پیر سے, اس کو پتہ ہی نہیں بزرگو کہاں پر کس وقت میں اللہ کے نبی کا کون سا عمل ہے. اور دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت, آپ کی ایک ایک ادا ساتوں زمین اور آسمان سے بھی زیادہ قیمتی ہے. اللہ کو میرا اور تمہارا طریقہ پسند نہیں, اللہ کو تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند ہے. اس لیے ہم فکر کریں بھائی, اس کام کا بنیادی مقصد ہے زندگی سنت اور شریعت والی بن جائے. Tiga ratus pagi, tiga ratus petang, tasbih, selawat, istighfar, kita kena ambil berat sungguh-sungguh. Sekiranya kita sibuk, kita khidmat ke, hari itu kita pindah ke, menyebabkan kita tidak ada masa untuk kita menunaikan tasbih kita, tiga tasbih kita selepas subuh, maka carilah peluang sebelum asar, antara pagi sehinggalah sebelum asar, kita cari peluang untuk duduk, sempurnakan zikir kita 300. Zikir petang, sekiranya kita tidak dapat sempurnakan selepas asar, kenapa apa kesibukan, apa ke tekaza, maka sebelum tidur, duduk di atas bedding kita, sempurnakanlah, habiskanlah zikir kita. Tuan-tuan mulia, ini kita kena ambil berat sungguh-sungguh. Demikian juga tuan-tuan mulia, belajar sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga doa-doa masnun, hafalkan doa-doa masnun, jaga doa-doa masnun. Sunnah pada muka kita, sunnah pada pakaian kita, sunnah keluar masuk masjid, sunnah keluar masuk tandas, sunnah perjalanan, sunnah macam-macam sunnah tuan-tuan mulia, kita kena belajar dan kita kena usahakan untuk amal semua doa-doa amal, doa-doa amal sunnah, semua adab-adab sunnah. Tuan-tuan mulia, kita kena jaga diri kita, pelihara diri kita, ambil berat peka tentang sunnah-sunnah Nabi dalam jangan keadaan kita lalai. Begitu saja berlalu sehingga tuan-tuan mulia, kita tak sedar keadaan kita masuk masjid macam kita masuk tandas, kita masuk tandas macam kita masuk masjid, tuan-tuan mulia. Kadang kelalaian yang ada dalam diri kita, tandas jadi macam masjid, masjid jadi macam tandas. Patutnya kita masuk masjid kaki kanan, kerana lalai kita masuk masjid kaki kiri. Patutnya kita masuk masjid kaki, masuk tandas kaki kiri, tapi kerana lalai kita masuk masjid kaki kanan, masuk tandas kaki kanan. Jangan perkara ini sampai berlaku, tuan-tuan, kita kena usaha. Jaga zikir kita, jaga doa-doa mahsum, jaga semua adab-adab sunnah kita. Aisyah Guzurku, Rozana Purani Pakki, Tilawat Kaistimam. Allah jitni himmat taufik de to pare dhai pare ek para aadha para pau para ruku do ruku Rozana iske padhne ka ehtimam ho. Ye kal qiyamah mein padhne wale ki sifarish karega aur hadith mein aata hai aisa, ye sifarish karne wala hai ki Allah iski sifarish ko rad nahi farmayega. Aur fir ek ek harf par abuzur ko 10 10 nekiyan Allahu akbar. Aur ye Quran Pak ka padhna kal qabar mein jannat ke bistar ka intezam kar raha hai, azab ke farishte ko qareeb aane nahi deta abuzur. तो हम इसके पढ़ने का इत्तेमाम करें. अगर पढ़ना नहीं जानते बुजुर्गों, तो अगर हम पढ़ने वाले होते तो कितनी देर तिलावत करते, तो जितनी देर हम तिलावत करते उतनी देर हम सीखने में लगाए. बहुत से ऐसे अल्लाह के बंदे और अल्लाह के रास्ते में निकल कर उनको एक शौक पैदा हुआ, कुरान पढ़ना नहीं जानते थे, वो कुरान पढ़ना सीख कर आए. बहुत से कुरान तो पढ़ते थे लेकिन एक शौक पैदा हुआ, फजाइल के तालीम में बैठे अल्लाह कुरान पाक के याद करने वाले को ये देगा, इसके वालिद को नूर का ताज पहनाया जाएगा, माँ बाप को, और जन्नत में कहा जाएगा बाबा पढ़ता जा जन्नत के दर्दों पर. अब इसने फजाइल सुना, एक शौक पैदा हुआ और उस अल्लाह के बंदे ने कुरान हिफ्ज करना जमात में शुरू किया और एक वक्त आया कि वो कुरान पाक का हाफिज बन गया. तो बुजुर्गों, हम भी अल्लाह के रास्ते में निकलने के जमाने में खुसूसियत से कुरान पाक के पढ़ने का भी एहतमाम करें. संतो या मुल्या, demikian juga kita kena ambil berat untuk jaga bacaan Al-Quran kita. Dua juz, satu juz setengah, satu juz, separuh juz, ataupun paling tidak dua rukuk, dua ain setiap hari, contohnya. Kita kena ambil berat untuk jaga bacaan Quran kita tiap-tiap hari. Tuan-tuan, bacaan Al-Quran akan jadi pemberi syafaat kepada kita di padang mahsyar. Bacaan Al-Quran kita akan pelihara kita daripada mungkar dan nakir. Bacaan Quran kita akan menyebabkan hamparan syurga dihampar untuk kita dalam kubur, tuan-tuan mula. Ini kelebihan daripada bacaan Al-Quran. Maka kita kena ambil berat untuk jaga bacaan Al-Quran kita. Sekiranya kita tidak pandai baca Al-Quran, maka tuan-tuan mula, kita kena duduk dalam ta'lim dengan penuh tawajuh. Dengar kelebihan-kelebihan bacaan Al-Quran sehingga biar timbul dalam hati kita kegairahan untuk belajar Al-Quran, kegairahan untuk belajar Al-Quran, baca Al-Quran. Dan tuan-tuan, sebagaimana orang lain duduk untuk baca Quran, mungkin dah pandai duduk untuk baca Quran, kita juga tuan-tuan, sebanyak mana yang kita boleh luangkan masa. Kalau kita pandai baca Quran, sebanyak tu kita guna untuk baca Al-Quran. Maka sekarang oleh kerana kita tak pandai baca Al-Quran, kita cari kawan kita, sebanyak masa itu kita duduk dengan dia untuk belajar Al-Quran. Sehingga dalam jemaah pun, kita dah mula belajar Al-Quran, dalam jemaah lagi kita dah boleh baca Al-Quran, tuan-tuan mulia. Ini kita kena usaha, tuan-tuan mulia. Dan tuan-tuan mulia, ramai manusia yang keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, duduk dalam ta'lim, dengar kelebihan hafiz Al-Quran. Orang yang hafiz akan dapat syafaat 10 orang keluarga dia. Mak ayah orang hafiz akan dipanggilkan maut kepada hari kiamat. Orang-orang hafiz akan naik tingkat-tingkat syurga sebanyak mana ayat Al-Quran yang telah dia baca, tuan-tuan mulia. Sehingga timbul kegairahan untuk dia menghafal Al-Quran. Dan berapa ramai manusia, berapa rakan-rakan seusia kita yang semasa dalam jemaah, mereka dah mula hafal Al-Quran. Dan akhir tuan-tuan mulia, mereka usaha-usaha-usaha sehingga mereka jadi dapat jadi hafiz Al-Quran. Oleh kerana itu tuan-tuan mulia, segala amalan-amalan ini kita kena jaga semasa kita keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. निकलने के जमाने में ज्यादा से ज्यादा वक्त अपना खिदमत में, दावत में, इबादत में, तालीम में, सीखने सिखाने में. अल्लाह के रास्ते का एक एक सेकंड कीमती है बुजुर्गों. अपने को क्या पता ये चिल्ला जिंदगी का आखिरी चिल्ला, ये चार महीने जिंदगी के आखिरी चार महीने, इसके बाद मौका मिलेगा या नहीं, अपने को क्या पता. कमाई का बेहतरीन सीजन ही अल्लाह से लेने का बेहतरीन रास्ता है. इसलिए अपने औकात की हिफाजत, अपना ज्यादा से ज्यादा इन्हीं आमाल में लगे, या दावत में, या इबादत में, या खिदमत में, या सीखने सिखाने में, जिक्र में, तस्बीह में, तिलावत में, हर एक इसका अपने को पाबंद बनाए. Tuan-tuan yang mulia, semasa keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jagalah masa-masa kita, sibukkan masa kita dengan amalan-amalan, dalam dakwah, dalam ta'lim ta'lum, dalam ibadat, dalam khidmat. Tuan-tuan, kita tak tahu setiap second, setiap saat daripada keluar masa keluar jalan Allah begitu berharga. Dan kita tak tahu tuan-tuan yang mulia, mungkin 40 hari kita ini akan jadi 40 yang terakhir untuk kita. Mungkin 4 bulan kita ini jadi akan jadi 4 bulan yang terakhir untuk kita. Oleh kerana itulah tuan-tuan mulia, jaga masa kita sungguh-sungguh. Jangan biarkan masa kita tersia-sia. Sibukkanlah diri kita dengan amal-amal ini. Sama ada kita sibuk dengan dakwah ataupun sibuk dengan ta'lim, ta'alum, sibuk dengan ibadat, sibuk dengan khidmat. Tidak ada satu saat pun, tidak ada satu second pun daripada masa kita tersia-sia kecuali terguna semua sekali masa kita dengan amal. Aisyah Ibu Suruh ko, jahan bih am khairi, Allah ka gharai masjid hai, chai wa surau ibadat huti, us masjid ka adab hai, uska ihtiram hai, Abu Suruh ko, uski saaf safai ka khayal hai. बादब बानसीब बेदब बेनसीब बुजुर्ग को आदमी मस्जिद में गपशप करता है इधर उधर की बातें करता है इसको पता भी नहीं चलता उसकी कितनी नेकियां थी जब्त हो जाती है हदीस में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब आदमी कोई मस्जिद में दुनिया की बात करता है ना उसको एक फरिश्ता कहता है उसको या वली अल्लाह ए अल्लाह के वली चुप हो जा फिर भी नहीं चुप होता बातचीत में ही लगा रहता है उसको या अब्दुल्लाह अरे अल्लाह के बंदे चुप हो जा फिर भी नहीं चुप होता बातों में लगा रहता है उसको फरिश्ता कहता है अरे तुझ पर अल्लाह की लानत हो तो चुप हो पता चला जो मस्जिद में हंसी मजाक और तेरी मेरी गपशप दुनिया की बातें करके उन पर अल्लाह की लानत के उतरती है मस्जिद में कई मखलूकात होती है अपने को नजर थोड़ी आती जिन्नात है मलाइका है फरिश्ते हमारी गड़बड़ से हमारी बेफिक्री से हमारे हंसी मजाक से उनको खलल होता है उनको तकलीफ पहुंचती है इसलिए मस्जिद का अदब है मस्जिद का एहतराम है ये अल्लाह का घर है बुजुर्ग को जितना अदब और एहतराम करोगे अल्लाह उतना नवाजेगा तुम्हारा यह मूल्य duduk dalam masjid kita kena jaga kehormatan masjid jaga keagungan masjid jaga kesucian masjid jaga kebersihan masjid Tuan-tuan mulia, jangan sekali-kali kita bergurau, gurau-gurau senda, cakap benda-benda dunia dalam masjid. Kena elakkan diri kita. Masjid adalah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada penghormatan terhadap rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam urut ada pepatah, ba'adab, ba'nafsi. Orang yang beradab, maka dia ada bahagian ganjaran untuk dia. Orang yang tidak ada adab, tidak jaga adab, maka tidak ada apa-apa bahagian untuk dia. Tuan-tuan mulia, oleh kerana itu, kita kena ambil berat jaga adab masjid. Jaga kehormatan masjid. Jangan gurau senda. Jangan bercakap sia-sia. Tuan-tuan mulia, apabila satu orang bergurau senda, ketawa dalam masjid, cakap sia-sia dalam masjid, maka mula-mula satu malaikat dihantar oleh Allah SWT. Dia tak sedar, dia tak nampak. Jadi malaikat itu datang dan kata apa? Uskut ya wali Allah. Diamlah wahai wali Allah. Kalaulah dengan amaran itu, dia tak heraukan, dia masih juga bersembang, dia masih juga cakap dunia, dia masih juga ketawa, senda gurau, maka malaikat tak akan kata lagi, uskut ya abdallah, wahai hamba Allah, diamlah. Kalaulah atas amaran itu pun dia tak diam lagi, dia tak berhenti lagi, maka akhirnya malaikat akan kata, diamlah kamu, lanat Allah ke atas kamu. Jadi tuan-tuan yang mulia, sebenarnya bercakap sia-sia, gurau senda, ketawa, bercakap dunia dalam masjid akan menyebabkan lanat Allah Subhanahu Wa Taala turun ke atas kita. Tanpa kita sedar tuan-tuan mulia dalam masjid ada macam-macam makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat rahmat, ada jin-jin yang dalam buat amal dalam masjid tuan-tuan mulia. Oleh kerana itu, kalaulah kita tidak jaga adab masjid, kita berketawa, kita bergurau senda, maka ini semua akan mengganggu ketenteraman makhluk-makhluk Allah yang lain dalam masjid. Apne auqat ko usool ki riayat ke saath, ameer ki itaat ke saath, masjid ke mahol mein guzarna hai. Tuan-tuan yang mulia, masa kita kena jaga sungguh-sungguh dalam amal-amal dalam masjid dengan taat kepada amir dan habiskan masa kita dalam masjid. Apne saathiyon ki khidmat, apne ameer ki khidmat, amir ko अमीर की सबसे बड़ी खिदमत उसकी इताअत है उसकी मान कर चले खिदमत kepada rakan jemaah kita khidmat kepada amir jemaah kita dan khidmat kepada amir yang paling besar sekali ialah taat kepada amir ये नहीं बुजुर्गों के अमीर साहब मैं तो खेल में मेरे बाप की नहीं सुनता मैं तुम्हारी काय को सुनूंगा अब उसके लिए तो बुजुर्गों आत्मा से जिब्राइल भी आ जाए तो उसकी तरबियत भी हो तो अंतर मिले जगह की तकात पर अमीर साहब saya kat rumah pun saya tak dengar cakap ayah takkan kat sini saya dengar cakap amir sah Orang yang macam ni tuan-tuan mulia kalau Jibril datang jadi amir dia pun dia tidak akan berubah dia tidak akan dapat tarbiyah dalam tabligh. Samajh mein aaye to bhi maane samajh mein na aaye to bhi maane. Jadi dengan amir sah ni tuan-tuan mulia perkara yang kita faham pun kita taat yang kita tak faham pun kalau dah ada perintah kita kena taat juga. Amir ke pusat agar koi kaam na kare. Jangan kita buat apa-apa tanpa kita tanya minta izin daripada amir. sabse badi itaat uski khidmat ki hai buzurg uski sabse badi khidmat uski itaat hai jadi khidmat yang paling besar kepada amir ialah taat kepada amir ha anda keh raha hai Allah wa ati rasul ulul amr hamari mano hamare nabi ki mano aur apne amir ki mano to goya jisne apne amir ki mani usne allah ke nabi ki mani jisne allah ke nabi ki mani usne allah ki mani aur jo allah uske rasul ke manta hai wo mai yuti allah wa rasulahu faqad faza fawzan azim anda keh raha hai hum usko bahut badi kamyabi tak pahunchate hain to taimul allah kata api allah api rasul wa ulil amri minkum ta'ala allah ta'ala aku ta'ala allah ta'ala rasulaku dan ta'ala orang-orang yang telah dilatih untuk jadi amir kepada kamu jadi tuan-tuan sebenarnya taat kepada amir ialah taat kepada rasul taat kepada rasul dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan siapa yang taat kepada Allah dan rasul Allah kata apa may yatu'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima siapa yang taat Allah dan rasulnya sesungguhnya dia telah dapat kejayaan dengan kejayaan yang besar aur musulmu duaon ka ehtimam raat ko isha ke baad koi kaam nahi hai aap jaldi se aaram karo so jao jaldi so ge to subah tahajjud mein uth kar kuch allah se rone dhone ki mangne ki taufeeq milegi aur agar raat mein der se so ge na buzurgo to fir to tahajjud to kya fajar ki namaz bhi khatre mein pad jayegi to aaye mulya sipahi shah tuan-tuan mulya kita selesaikan urusan kita dan tidurlah cepat-cepat apabila kita tidur cepat maka mudah untuk kita bangun awal apabila kita dapat bangun awal mudah untuk kita menangis depan Allah doa pada Allah Subhanahu wa taala kita mengadu pada Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan yang mulia kalaulah kita tak tidur awal lambat kita tidur maka bila tidur lambat bangun pun lambat bukan kata nak dapat tahajud mungkin sayang subuh pun tak akan dapat dengan sempurna raat ko uthkar allah se mangne ka ehtimam ye hamare daawat ke kaam ki jaan hai buzurgo ambe beralah untuk bangun malam doa pada Allah Subhanahu wa taala bangun malam doa pada Allah inilah roh kepada usaha kita hum allah ke samne rone wale ban jaye kita kena jadi orang yang menangis depan Allah Subhanahu wa taala aur allah ko bande ka rona bahut pasand hai dan Allah Subhanahu wa taala sangat suka kepada tangisan hamba-Nya allah ki rehmat josh mein aati hai jab banda allah ke samne rota hai rahmat Allah josh tuan-tuan bersegera nak datang apabila hamba-Nya menangis aur roye bagar koi cheez haath nahi lagti tanpa menangis tak akan dapat apa-apa aapne dekha hoga khelte bacche ko maa kabhi utha ke doodh nahi pilati lekin jab wo rone lagta hai tab uski mamta josh mein aati hai wo kehta hai are main maa kehti hai are mera lal mera chaand mera munna subah se bhooka hai maine usko kuch nahi khilai maine usko kuch nahi pilai iske rone par iske seeno mein soot ke fawware josh mein aate aisi allah ki rehmat bande ki taraf mutawajjih hoti hai jab banda allah ke samne karam karam aansu baata hai tuan-tuan yang mulia budak-budak kalau duk main-main mak dia tak hiraukan dia mak dia tak kisahkan dia tapi apabila dia menangis maka mak mula akan bagi perhatian pada mak pergi ambil dia mak akan peluk dia dakam dia wahai manjaku wahai anakku wahai sayangku tuan-tuan mulia terus daripada dada ibu dia bergelora susu nak keluar tuan-tuan mulia kenapa kerana anak mula menangis demikianlah rahmat Allah Subhanahu wa taala rahmat Allah akan bersegera nak datang tuan-tuan josh nak datang apabila kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala menangis doa pada Allah Subhanahu wa taala aur buzurgo apni sari mehnat ki raat khod kar allah ke samne nafi kar de ke allah ye hum ghar chhod kar aaye biwi bacche chhod kar aaye karobar chhod kar aaye allah isse kuch nahi hota aap karne wali zaat to aap ki hai allah jitna hua aapke karne se hua jo ho raha hai aapke karne se raita jitna hoga aapke karne se jab aadmi apni mehnat ki nafi karta hai na allah ke bande tune ye kiya ye kiya ye kiya aur aadmi kehta humne yo kiya yo kehta ke bande tune kuch nahi kiya jo kuch kiya wo humne kiya apne nabi se putti bichhi uthwai huzur e paak sallallahu alaihi wasallam se ab dekho isko bhatko hue ki taraf na par के तब उठाकर फेंकी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो एक बड़ा मजमा था लेकिन वो मिट्टी एक मुट्ठी ऐसी पहुंची उनकी आंखों में सब परेशान हो गए भागे मैदान छोड़कर लेकिन अल्लाह उसको अपने नबी को समझा रहा है ए हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जो एक मुट्ठी उठाकर आपने फेंकी थी वो आपने नहीं फेंकी थी वो तो हमने फेंकी थी आपके एक मुट्ठी फेंकने से क्या होता है वो हमारा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा तो करने वाली जात अल्लाह की हम सारी मेहनत की नफी करें अल्लाह के सामने अल्लाह ये हमारे कष्टों से कुछ नहीं होगा ये हमारे निकलने से मालिक तेरे हाथ में अब अल्लाह के बंदे तूने ये किया या क्या तेरे को तो इसका बदला मिलना चाहिए इसलिए हम मांगे अल्लाह से सारे आलम के लिए हिदायत मांगे हां अल्लाह को एक आदमी को हिदायत देने में उतने वक्त लगता है जितना सारे आलम के इंसानों को देने में लगता है इसलिए अल्लाह से हिदायत मांगो मांगोगे ना भाई इंशाअल्लाह तुअल्लाह या मौलिया kita kena bangun menangis depan Allah Subhanahu wa taala dan nafikan segala usaha kita apa yang kita telah kita buat kita kena nafikan kita telah tinggalkan kerja kita telah tinggalkan rumah tangga kita tinggalkan anak isteri kita kita telah buat itu ini tuan-tuan mula semua kita nafikan ya Allah engkau lah yang buat segala-galanya dengan taufik engkau lah yang berlaku segala-galanya yang telah berlaku pun hanya dengan Engkau ya Allah, yang sedang berlaku pun hanya dengan Engkau ya Allah, yang akan berlaku pun hanya dengan Engkau. Kita nafikan diri kita dan isbat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hamba buat macam ni tuan-tuan, Allah bahagian sayang hamba macam ni. Allah kata, wahai hamba tu, kau telah buat sekian. Tuan-tuan, sebaliknya, kalau hamba kata, ya Allah, aku dah buat ini, Allah akan kata, wahai hamba ku, kamu tak buat apa-apa, yang buat hanyalah aku, tuan-tuan. Inilah keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri pun ini yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi dikepung oleh 100 orang pemuda Quraisy. Nabi keluar daripada rumah dan Nabi ambil debu, demi tanah dan campak kepada mereka semua. Dan Allah Subhanahu Wa Taala masukkan debu-debu tanah itu kepada semua mata mereka, tuan-tuan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata, "Wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah arama." Wahai Muhammad, kamu tak campak semasa kamu campak. Tapi Allah lah yang campakkan. Allah kata apa, tuan? Kamu tak campak semasa kamu campak, tapi Allah yang campak. Allah yang buat segala-galanya. Tuan-tuan yang mulia, inilah keadaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita nafikan yang kita telah buat, ya Allah, saya tak buat gas. Bukan saya yang buat gas, ya Allah. Bukan saya yang tazkir. Bukan saya yang keluar jemaah. Engkau lah, ya Allah, yang telah buat segala-galanya. Engkau lah yang bagi hidayah. Allah Subhanahu Wa Taala gembira, tuan-tuan mulia. Allah Subhanahu Wa Taala kata, wahai hamba-Ku, kamu telah buat sekian. Jadi kita kena ambil berat untuk banyakkan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bangun malam doa, menangis pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aur bhai, ye jo wapas jaane wale hain na, inke to tafseel se mashallah kal bhi maqam-e aamal ki baat hui. Haan bhai, wo sare apne maqam-e aamal ko apne yahan zinda kare, aur khaas taur se jo jamaat-e aapke yahan aaye buzurg ko aap unka saath do. Tuan-tuan yang mulia, tuan-tuan yang akan pulang, malam telah diberitahu tentang 5 amal dengan secara detail. Inilah untuk amal perkara itu. Di samping itu, tuan-tuan mulia, jemaah-jemaah yang akan datang ke tempat tuan-tuan, tuan-tuan niatlah untuk bersama-sama dengan jemaah yang datang. Ke aapke yahan se jamaat jaye to khush hokar jaye, aapko duae dete hue jaye. Supaya jemaah-jemaah yang datang di tempat tuan-tuan, tuan bagi nusrah begitu sekali sehingga jemaah tu tinggal masjid tuan dalam keadaan gembira. जमातों का हमारी बस्तियों में आना अल्लाह के यहाँ खैर के दरवाजे खुलवाता है. अपने को पता भी नहीं चलता ये जमातें हमारी बस्ती से गुजरती है, अल्लाह इनके गुजरने पर बड़े बड़े फितनों को उनके कदमों के नीचे दफन कर देता है. Tuan-tuan yang mulia, jemaah yang datang kepada kampung kita, kepada tempat kita adalah satu rahmat Allah Subhanahu yang besar. Jemaah bergerak di kampung kita, lalu di kampung kita, kita tak tahu betapa besar pintu fitnah yang telah ditutupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab mereka lalu di kampung kita. Dogena bhai saath inshaallah. Tuan-tuan akan bersama dengan jemaah nanti insyaallah. Ha, kon-kon saath dega zara baithe-baithe haath to upar kare. Tapi insyaallah kan nusrah jemaah yang datang tempat dia insyaallah. Masyaallah. Allah qabul farma Allah. Insyaallah tuan-tuan yang masih di luar, minta masuk segera insyaallah, kita akan doa sekarang juga.